رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمين مسلمين حضرات إخوان وأخوات جماعة في الله سبحانه وتعالى، malam ini kita sampai ke halaman 368 hadis 144. Sebabkan insyaAllah Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنفعون، قال ثلاثة. Jadi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, binasalah orang-orang yang berlebihan, yakni keterlaluan. Beliau mengucapkan kalimat itu tiga kali. Hadis riwayat Muslim. Perlu anda sekarang ketahui bahawa bila Rasulullah SAW mengulang sampai tiga kali, ini menunjukkan apa yang beliau katakan itu sangat serius. Bila diulang sampai tiga kali, sangat serius. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua, binasa orang yang keterlaluan, yakni buat berlebihan. Orang kita pun menyampah kalau orang berlebihan, keterlaluan. Ya, macam mengada-ngada sangat. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, khairul umur awsat, sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Jangan keterlaluan, jangan kurang. Secara umum, keterlaluan ini boleh disebut dalam bahasa Arab, ghalaw, bulu. Ghalaw atau bulu, iaitu melakukan sesuatu yang melampaui batas. Kalau membawa kepada bab akidah, maksud bab akidah, dia boleh membawa kepada syirik, urusan akidah. Sehingga Rasulullah SAW pernah berkata, melalui firman Allah SWT bersabda, membawa firman Allah SWT, ya ahlul kitab ila ta'ulu fi dinikum. Wahai ahli kitab, ahli kitab adalah agama yang mendapat kitab daripada Samawi, daripada sama yang lain. Itu ahli kitab. Rasulullah SAW, wahai ahli kitab, maksud kita tidak ahli kitab, sebab kita kitab daripada Samawi, yang Al-Quran. Yahudi dapat kitab daripada Samawi. Kita tahu lah, begitu juga orang-orang Nasar, mereka dapat kitab daripada Allah SWT, daripada sama, daripada Samawi, yakni langit. Kata Rasulullah SAW, membawanya Al-Quran, wahai ahli kitab, kamu jangan melampaui batas dalam agama kamu. Dan disambung, ana Rasulullah faqulu abdu wa rasulu. Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ni hamba Allah. Katakanlah, bahawasanya aku ni, yakni Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW memperkatakan ini kepada orang-orang Yahudi kerana orang Yahudi keterlaluan terhadap Nabi-Nya. Maka Rasulullah SAW, aku adalah Nabi Allah dan Rasulnya. Katakanlah aku ni seorang Nabi Allah dan Rasulnya. Kerana orang Yahudi keterlaluan terhadap Nabi mereka sehingga Nabi mereka dianggap sebagai Tuhan. Dan mereka mengatakan bahawa izin itu anak Tuhan. Begitu juga orang-orang Nasara mengatakan bahawa oleh kerana keterlaluan kepada Nabi mereka, iaitu Isa, dikatakan Isa itu anak Tuhan. Dan ibunya adalah isteri Tuhan. Jadi isteri Tuhan yang disembah. Maka bagi orang-orang beriman, diturunkan ayat, Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya, orang beriman, Allah itu satu. Allah samad, Allah buat meminta. Bukan kepada Nabi, kepada Rasul, ataupun kepada orang-orang yang tidak diizinkan untuk meminta bertolong kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Yang mana Tuhan kita ini Allah, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan diberanakan. Jadi ayat ini memasukkan terhadap galau kepada sesiapa pun. Ayat ini melarang kita galau. Jadi keterlaluan diangkat-diangkat lama-lama jadi Tuhan, dan diangkat-diangkat ke takdis sehingga boleh memiliki kedudukan Tuhan sebagaimana Nabi Muhammad SAW diangkat oleh mereka, yakni orang-orang yang ghalau kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana ghalaunya Yahudi terhadap agamanya dan nabinya, ghalaunya orang Nasara terhadap agamanya dan nabinya. Orang Islam dia akan mengikut jejak Yahudi, harta demi harta, sedepa harta, sejengkal, sehingga orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang jawab mereka ikut. Dalam hal apa? Dalam hal beragama. Jadi orang Islam ghalaunya kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad SAW diangkat lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya di manakah hujah ataupun keterangan yang boleh kita katakan seperti itu, sebagaimana bulan Maulid nanti ramai mereka mendendangkan satu syair, anta syamsun, anta bardun, anta nurun, fawqa nuri. Syair ini adalah ghalau. Untuk ghalau, ghulu orang-orang Islam terhadap Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad dikatakan engkau cahaya, ya, engkau matahari, engkau bulan purnama, dan engkau cahaya di atas cahaya Allah. Ini adalah ghalau. Satu bentuk mengangkat, mentakdis, memuliakan manusia, menjadikan makhluk lebih sebagaimana yang telah dijadikan oleh Allah SWT. Itu dalam mentakdis. Adapun dalam beribadah, apa saja bentuk ibadah? Sebab ibadah ada bentuk hati, akidah, ada bentuk kauli, iaitu ucapan, ada bentuk perbuatan. Tiga-tiga perkara ini. Masalah hati, jangan keterlaluan. Ikut sebagaimana digariskan oleh Quran Hadis. Masalah perkataan itu. Begitu juga masalah perbuatan. Jadi dalam tiga ini, jangan mutanattiu, jangan keterlaluan. Sebab ada orang ia sangat berjanji, aku nak terus berpuasa. Akhirnya dia tak mampu. Dia tak mampu, dia dah tinggalkan, dia jemur. Lama-lama dia tak buat lagi macam berat. Akhirnya terus apa? Begitu juga semayang malam. Ada orang jarang-jarang semayang malam. Tapi tak macam mana semangat dia datang. Dia semayang keterlaluan. Sehingga hadis-hadis palsu pun digunakan. Sebab ada pernah jumpa seorang ustaz. Dia mengatakan, apa salahnya mereka nak semayang lebih-lebih? Daripada dia tengok TV. Daripada dia tidur. Daripada itu, daripada ini. Lebih baik dia semayang lebih-lebih. Anda katakan seperti ini. Hadis ini. Soal sama kan, halakal mutanattiun. Binasalah akhirnya orang yang keterlaluan. Di antara tanda keterlaluan, kalau Allah dan Rasul sudah menggariskan sebuah sekaan, yang kau buat sampai lebih daripada sebuah sekaan, itu keterlaluan. Ustaz ni membawa satu hadis dalam masih ingat. Apa katanya? Tafakkaru fisa'at khairun min alfi salat. Berfikir sesaat lebih baik daripada 1000 salat. Jadi di sini, lebih baik daripada 1000 salat. Jadi, bagi dia, ini dalilnya ada 1000 salat. Jadi kalau 24 jam nak 1000 salat, bila dia nak salat? Jadi lebihkan salat malam. Sebab malam tadi dekat kepada Allah Ta'ala. Lalu dipilih daripada malam, malam turun, maka disemayang malam juga. Ini salah. Dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah SAW, sama ada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tidak pernah semayang malam lebih di 11 keadaan. Jadi kalau dia lebih, besok lebih. Mungkin hari pertama, sanggup, kedua, ketiga. Lepas itu tak sanggup dia. Lama-lama terus tak buat. Maka, kalau kita mampu waktu malam, nak buat 3 rekat, nak buat 5, nak buat 7. Kalau malam ni kata-kata letih sangat, buat 3. Sebelum tidur, buat 3. Ataupun nanti bangun, sebelum semayang Qabliyatul Fajr, buat pengawal di sana, kita buat 3. Dan terus-terusan, buat lebih baik. Anda buat banyak-banyak, tapi besok anda bosan, jemu, tak buat lagi. Dan kita dah bincang tiap hari, amalan ni sedikit, terus-menerus, istiqamah. Lebih baik daripada buat banyak-banyak, lama-lama dia tak mampu nak buat. Ataupun amal ni sedikit ikut sunnah lebih baik daripada banyak-banyak, takuti lama-lama jadi bina. Buat banyak-banyak, lama-lama jadi bina. Itu juga bahaya. Jadi, ikhwan yang saya berikan dan Allah berikan, beramallah ikut kemampuan. Kalau lebih-lebih hadir takuti besok, kita tidak mampu nak buat. Ya. Kita bukan lama, bukan muda, orang tua. Makin tua lagi makin, makin letih. Jadi buatlah yang mampu dan latih beramal yang termampu boleh sekarang. Kalau kita laluan satu besok, kita tidak mampu melakukannya. Jadi sekali lagi saya baca, binasalah. Halakah ini binasa. Hancur. Binasa atau hancur binasa, orang-orang yang berlebihan, keterlaluan. Dalam apa? Dalam beribadah. Beliau Rasulullah SAW mengucapkannya kalimat itu 3 kali. Semua ulama-ulama hadis mengatakan Rasulullah SAW mengucapkan 3 kali ini menunjukkan perkara yang wajib wajar diberi perhatian kerana apa yang dikatakan itu amat serius. Pengesahan hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kosakata asing al-mutanatti'un, orang-orang yang mendalami atau melakukan sesuatu secara orang berlebihan dan bersikap memaksa diri bukan bertempatnya. Atau kata orang bayi, bayi adalah sama sendiri. Anak-anak, ayah-ayah. Jadi, kita boleh buat seperti itu ya. Kemudian kandungan hadis. Waalaikumsalam. Di depan masih ada banyak kosong. Bagus kalau kita menolakkan di depan ini. Di sebelah saudara penulis. Kebinasaan merupakan akhir bagi orang-orang yang suka berlebihan dalam ucapan dan perbuatan mereka. Dibikin dalam akidah. Kerana amal yang Allah lihat, yang paling penting adalah akidah dalam hati. Jadi yang dalam hati itu yang pertama perlu jaga. Celaan terhadap tidakkan banyak berbicara, banyak bercakap. Di dalam sebuah hadis, orang-orang dulu yang berdiri dalam sani, dibelasakan oleh Allah SWT kerana banyak cakap, banyak soal, tapi tak buat. Ditanya, tapi tak buat. Dia cakap, dibincang, dirancang, tapi dia tak buat. Disuruh orang buat. Kita jangan bercakap kecuali kita sanggup buat. Ataupun kita jangan bercakap dulu, kita buat dulu lebih baik. Kemudian kita contohkan kepada orang, itu lebih utama daripada kita cakap kita tak pernah buat. Kekerasan tidak mendatangkan kebaikan. Ia memaksa, itu tidak dapat datang kebaikan. Kekerasan di sini dia maksudnya memaksa. Jadi orang itu tidak mampu, tapi dipaksa juga. Dipaksa dirinya untuk melakukan. Akhirnya dia tidak mampu. Dan akhirnya dia akan jemu. Dan akhirnya dia tak akan buat terus. Islam adalah agama yang mengajarkan kesederhanaan dan keseimbangan dalam ucapan dan perbuatan. Jadi dalam ucapan, perbuatan adalah sederhana. Seimbang. Jangan keterlaluan. Karena keterlaluan nanti akan menjadikan kita cepat bosan. Jadi ini di antara maksud hadis yang 144 diriwayatkan oleh Muslim. Kita sambung ke hadis 145. Kalau ada pertanyaan nanti, kalau tidak faham hadis tadi, kalau ada Muslim nanti ditanyakan dalam masa waktu soal jawab. Hadis 145 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna dina yusrun ولن يشاد الدين إلا غلبه فسجدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغلوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري وفي رواية له سجدوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد تبلغ القصد تبلغ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Sesungguhnya agama itu mudah, bukan sulit, bukan susah payah, bukan menderita. Orang yang menderita itu seperti orang-orang Hindu ya, nak dekatkan dirinya kepada Allah Taala, disiksa dirinya. Seperti yoga. Seperti menanam dirinya separuh tanah, ya, dimasukkan dirinya dalam peti, berkurung di dalam apa, di dalam gua, dan sebagainya. Ini semua adalah tidak diizinkan dalam agama. Ingat ya, tubuh kita bukan milik kita, milik Allah. Allah amankan kepada kita. Makanya Nabi mengatakan, antara ala jismika al-haq. Kau ni, tubuh kau ada hak untuk dibiar. Kalau sakit, kita cari ubat. Kalau penat, kita lihat. Kalau ngantuk, kita tidur. Kita dalam hadis, kita boleh dibincang. Kalau kita ngantuk, kita paksa, kita solat. Solatnya ditakuti, tidak ditunggu oleh Allah SWT. Kerana orang yang terlalu ngantuk, dia solat di atas masjid ini. Tidak boleh ngantuk dan sebagainya. Jadi agama itu mudah, jangan dipersulitkan. Dan jangan pula ambil mudah sehingga tak semayang. Jangan sampai apa, ambil mudah, puasa susah, tidak berpuasa. Jangan ambil mudah. Ya, kalau yang susah kita terpaksa lakukan dalam Islam itu jihad namanya. Itu namanya jihad. Itu ada bab lain kita boleh bincang nanti. Dan agama ini tidak mempersulit, tidak menyulitkan, kecuali dia akan apa dia mengalahkannya. Jadi apa yang kita tidak lakukan, kita tak mampu lakukan, kita lakukan menjadikan kita kalah. Kenapa? Jemu, bosan dan sebagainya. Ada tempat kosong lagi di depan? Tak ada tempat kosong lagi. Kalau tak ada tempat, kita terpaksa penuhkan surau. InsyaAllah. Ya, kalau tak ada tempat, kita boleh penuhkan surau. Dan agama ini tidak dipersulit kecuali dia akan mengalahkannya. Oleh kerana itu, bersahajalah, mendekatkanlah dalam beramal pada kesempurnaan dan bergembiralah kalian. Serta minta tolonglah kepada Allah pada waktu pagi, sore atau petang dan sebahagian dari malam hari. Saya ulang lagi sekali. Oleh kerana itu, bersahajalah. Yang ini ikutlah kemampuan. Mendekatkanlah. Qarabu, yakni dekatkan diri kepada Allah SWT dengan beramal pada kesempurnaannya. Dalam hal ni, wa qarabu dalam hadis yang lain, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang semampunya, tetapi dengan ilmu. Ini ditekankan masalahnya, mendekatkan diri kepada Allah, kalau tidak dengan ilmu, kalau dengan perasaan, dengan semangat, dengan akal-akalan, dengan hawa nafsu, jadi seperti sufi. Tengok sufi? Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tetapi kemungkaran demi kemungkaran dicipta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Untuk mendekatkan diri, waqaribu dengan ilmu. Maka suatu amal yang kita nak kerjakan, jangan amalkan dulu. Kecuali tanya dengan ustaz. Tanya kepada ulama, bagaimana pelaksanaan amal ni? Kalau sudah dijelaskan dijelas-jelasnya, hendaklah kita fahami dulu. Jangan buat dulu. Hendaklah kita fahami dulu. Setelah kita faham, kita lakukan. Setelah kita mampu lakukan, itu ajarkan kepada orang lain. Baru kita rasa seronok, baru kita rasa puas, baru kita rasa amal itu benar-benar kita beramal dengan kesempurnaan. Maka dia katakan qaribu, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal, bukan amal yang susah payah. Dan ulama salaf mengatakan dimulakan dengan berilmu dulu. Banyak orang sekarang bekerja, beramal tanpa ilmu. Nanti yang dibuat tak senonoh. Bila ditegur sikit, tak ada hujah untuk mengatakan bahawa yang dibuat itu salah. Lama-lama dia bosan kerana banyak orang tegur, akhirnya tinggalkan. Tetapi kalau kita mengamalkan dengan ilmu, orang tegur, kita buat hujah. Dan dengan hujah, mudah-mudahan orang yang tegur kita tadi, bila dengar hujah, dia tertarik dengan apa kita lakukan. Tetapi kalau kita lakukan tanpa ilmu, orang tanya kita, ataupun orang komen kita, kita tak ada hujah, lama-lama kita bosan, kita tinggalkan terus. Tetapi kalau ada ilmu, kita akan sampaikan ilmu kepada orang yang bertanya tadi, ataupun orang yang menegah tadi, ataupun orang yang komen tadi. InsyaAllah. Dengan didirikan hujah, pertama, kita memang ada dekat ke diri kepada Allah. Kedua, mudah-mudahan orang yang kita sudah tegakkan hujah, iqamatul hujah, dia tertarik melakukan sebagaimana kita lakukan. Makanya, waqaribu. Qaribu, dekatkan diri kepada Allah SWT dengan apa? Dengan ilmu. Jadi, kalau dijelaskan, oleh kerana itu, bersahajalah. Iaitu, jangan dipaksa. Jangan memaksa sangat. Mendekatlah, yakni beramal kepada Allah SWT dengan dibina dengan ilmu. Dan bergembiralah kalian. Kerana bila amal tidak membosankan, bila amal kita dekatkan diri kepada Allah dengan ilmu, ingatlah, amal itu adalah zikir. Di dalam sebuah hadis, malah dinaik Quran, Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir di sini bukan seperti zikirnya orang sufi. Zikir pekik-pekik atau berzikir melonjak-lonjak atau zikir dimatikan lampu gelap-gelap atau zikir sambil menangis, bukan itu zikirnya. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, dengan ingat kepada Allah maka tenanglah jiwa. Ingat dengan apa? Dengan ibadah. Maka tenanglah jiwa. Jadi kalau dipahami, bersahajalah, dekatkanlah diri kita dengan Allah Taala dengan ilmu bila beribadah, dengan berzikir, beribadah dengan ilmu, maka tenanglah jiwa. Dan sambungannya, dan bergembiralah kalian. Bergembiralah dengan kemampuan kita melaksanakan ibadah. Bergembiralah kerana kita tenang melakukan ibadah. Kerana kita bina ibadah kita dengan ilmu. Bukan dengan paksaan ataupun taklid buta dan sebagainya. Kemudian setelah kita mampu beribadah, minta tolonglah kepada Allah. Bukan pada itu saja. Setiap hari. Menunjukkan setiap hari sehingga pagi-pagi kita bangun, ingat Allah dulu. Pagi-pagi kita bangun, ingat Allah dulu. Sore, yakni petang. Dan sebahagian daripada malam. Tiga waktu tu. Bermakna hari-hari, Bermakna setiap hari, paling kurang satu hari iaitu malam, tiga kali, tiga waktu. Pada waktu pagi, misalnya waktu subuh, waktu sore, misalnya waktu maghrib atau asar, dan sebahagian daripada malam. Malam yang paling baik adalah di penghujung malam, 1/3 daripada malam. Jadi inilah cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk beribadah supaya tenang, supaya gembira, dan dengan ketenangan, kegembiraan ini, ibadah kita akan sempurna insyaAllah. Tapi sekali lagi anak minta, binalah ibadah itu dengan ilmu. Dalam hadis yang lain, atau di riwayat yang lain, oleh Imam Bukhari disebutkan, sederhanalah dalam beramal. Berdekatlah, yakni berdekatlah pada kesempurnaan. Tidak akan sempurna suatu ibadah kecuali dibina dengan ilmu. Sekali lagi nak katakan, sesuatu ibadah tidak akan sempurna, tidak akan betul, tidak akan cukup syaratnya kecuali dengan ilmu. Jadi mendekatlah pada kesempurnaan. Pergunakanlah waktu pagi, sore dan sedikit dari malam hari, bukan keseluruhannya. Sebab kalau dah malam kita seluruhannya untuk ibadah, besok kita nak cari makan, keletihan, ngantuk dan sebagainya. Serta bersahajalah, nascaya kalian akan sampai pada tujuannya. Tujuannya apa? Pertama, supaya ibadah kita tenang. Ada orang ibadah tak tenang. Kedua, supaya ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Makanya perlunya ilmu. Kalau tak ada ilmu, ibadah, kita tak akan yakin diterima oleh Allah SWT sebagaimana yang kita kehendaki. Kerana ditakuti, dicampur baur dengan bid'ah sana bid'ah sini. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ad-din. Ada rakdam. Kerana fa'il, yakni subjek. Subjeknya tidak disebutkan. Tetapi ada yang meriwayatkan dengan harakah, fathah. Diriwayatkan, la yushaddadina ahada. Tidak seorang pun yang mempersulit agama ini. Ini masalah nahu ataupun masalah. Ini kita tinggalkan dulu dan kita terus ke halaman seterusnya. Sabda Rasulullah SAW, al-ghadwah, al-ruha, dan al-dulja merupakan isti'arah dan perumpamaan. Artinya, mohonlah bantuan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal kebaikan pada saat kalian semangat dan pada saat hati kalian tidak banyak aktivitas. Ketika kalian dapat menikmati ibadah tanpa merasakan kejenuhan ataupun kejemuan dan dapat mencapai tujuan kalian. Jadi apabila kita semangat, tadahlah tangan kita kepada Allah SWT supaya semangat kita ini diteruskan. Semasa kita sedang bersemangat, kita minta, ya Allah, hidupkanlah semangat ini terus menerus. Jangan semangat hari ini. Besok petang dah hilang. Atau semangat pagi petang, malam dah tak boleh. Atau semangat bagi petang malam, besok dah tak ada lagi. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Kerana, la yaruddul qadar illa biddu'ah. Tidak akan berubah qadar penentuan Allah, kecuali dengan doa. Jadi kalau ditakdirkan kita semangat sekejap-kejap, minta kepada Allah supaya semangat kita diteruskan. Sebagaimana seorang musafir yang cerdas akan berjalan pada ketiga waktu di atas dan akan beristirahat bersama dengan binatang tunggangannya, yakni kenderaannya, pada selain waktu tersebut. Sehingga dia boleh sampai tujuan tanpa berasa lelah. Betul kan? Saya kalau pergi ke Perlis misalnya, kadang-kadang sampai 4 kali kita berhenti. Dari sini kita berhenti mungkin di mana? Di Pagoh. Lepas tu kita berhenti lagi di Sungai Besi. Kemudian kita berhenti lagi di Sungai Perak. Kemudian sampai Pening, kita rehat. Kita sembahyang semua. Ya, sebelum sampai Perlis. Sampai Perlis, kita kuliah dah tak letih. Kalau terus saja, kita letih. Maka Allah SWT menjelaskan melalui lisan Rasulnya, anta ala jismikal haq. Engkau atas tubuh engkau ni, ada hak. Apa haknya? Bila penat, kita kena rehat. Ya, jangan sampai kita keletihan. Jangan sampai kita merasa jemu. Kalau dah jemu, tak guna kita beribadah. Sebab apa? Bila jemu, tak khusyuk. Bila jemu, tak sempurna. Ya kan? Sepatutnya yang ini perlu dilambatkan, dicepatkan dan sebagainya. Jadi, jangan keterlaluan dalam beribadah. Dan sekali lagi, sebagaimana dijelaskan di sini, mintalah pertolongan kepada Allah SWT supaya kita diberi kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan bila beribadah. Sekali lagi yang saya katakan, mintalah kepada Allah SWT supaya kita diberi kegembiraan, ketenangan, kebahagiaan beribadah. Malang orang bila beribadah tak ada rasa ketenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Ramai seperti itu. Makanya ibadahnya laju. Sembahyang cuba sebenarnya. Subhanallah. Sembahyangnya laju. Ya. Yeah. Kemudian pengesahan hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayat kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Kosa kata asing. Saddidu bersahaja dan sederhanalah dalam berbuat. Tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Berlebihan takut bid'ah. Mengurangi juga boleh takut bid'ah. Tapi kalau mengurangi kerana kita tidak mampu, seperti sembahyang malam 11 rakaat. Kita tidak mampu, kita buat misalnya 1 rakaat. Ia tak jadi masalah. Tapi kalau kita semangat sangat, buat sampai lebih daripada 11, ditakuti menjadi bid'ah. Ya? Qaribu. Jika kalian tidak sanggup mengambil secara sempurna, maka kerjakanlah yang berdekatinya. Yang mendekatinya adalah dengan ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama-ulama salaf kita. Al-Qasdu. Sederhanalah dalam segala hal. Dengan tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Seperti dalam bahasa kita, ekonomi, iktisad. Yang ini sederhana. Dalam bahasa Arab, iktisad itu adalah ekonomi. Itu dinamakan ekonomi kerana sederhana. Tidak berlebihan. Kandungan hadis. Islam adalah agama yang penuh kemudahan. Ingat, Islam penuh kemudahan. Agama Islam tidak menyulitkan kita. Tidak memberatkan kita. Dan berusaha menghilangkan segala bentuk kesulitan. Makanya tadi masa kuliah Muslimah, Ustaz, ada orang tu boleh berdiri, tetapi dia tak boleh sujud, tak boleh rukuk. Boleh tak dia sembahyang berdiri? Kata Ana, kalau rukuk nak sujud nanti macam mana? Dia terpaksa duduk. Lebih baik sembahyang duduk. Sebab anda pernah lihat depan anda seorang sembahyang pakai kursi. Bila dia nak sembahyang, dia tak ratakan barisan, maka kursinya dia tarik ke belakang. Bila dia nak rukuk, dia nak duduk dalam atas kursi, maka kursinya dikedepankan. Kan menyusahkan dia. Kalau ini boleh menyusahkan dia, duduk terus. Duduk terus, tak payah berdiri. Maka satu ustaz mengatakan, kita kalau boleh berdiri, tak boleh sembahyang duduk. Iya. Kalau kesempurnaan terus boleh duduk, rukuk dan sebagainya. Tetapi kalau dia menyusahkan orang kiri kanan, lebih baik kita duduk dalam kursi. Sebab permudahkan, jangan dipersulitkan. Dan inilah salah satu keistimewaan umat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri telah melepaskan segala bentuk belenggu dan rantai dari diri mereka sebagaimana yang pernah mengekang umat-umat dahulu. Dua hari yang lalu, seorang datang, Ustaz. Ustaz cerita pasal Isbal. Dia mengatakan, yang ini Isbal menurunkan pakaian melebihi mata kaki. Kaki saya, Ustaz, penuh dengan tetu. Saya nak buang dah, tak mampu. Boleh tak saya, Isbal? Tak boleh. Tetapi, pakailah stokin. Sebab Isbal dari atas ke bawah, bukan daripada bawah ke atas. Mudah kan? Sebab kalau dia nak buang, dia cakap dia tak mampu. Memang menyulitkan. Jadi, dia sudah diberi oleh Allah SWT hidayah. Tapi badannya penuh tetu. Daripada bawah leher sampai ke betis. Semua tetu. Iya, macam baju. Kalau nak dibuang, bukan senang. Kadang-kadang tutuplah dengan stokin. Yang atas tu tutuplah dengan baju. Sebab katanya kalau saya tak panjangkan, terutama bila sembahyang, bila saya rukuk atau sujud, orang nampak ada tetu. Sampai ada orang tegur dia mengatakan, kalau tak pakai tetu, sembahyang tak sah. Sembahyangnya sah. Sampai cakap tak sah. Iya. Jadi kalau dia sulit untuk buangnya, tutup saja. Ataupun yang pakai tetu ni sulit untuk dibuang, belanja mahal, tidak mampu sakit dan sebagainya, rosakkan saja. Seperti muka orang kan? Kita hitamkan terus, jadi tak nampak muka. Nampak seperti tanda saja. Jadi itu lebih baik. Maka jangan disulitkan. Jamaah, ingat dia kalau anak-anak kita terlibat pakai tatu, jangan sulitkan dia. Tenangkan jiwa dia. Janganlah dia rasa berdosa pakai tatu, entah maki, entah marah. Dia makan terseksa nanti. Jangan-jangan, itu salah. Saya dapati, Setiap hari masa saya berbual dengan Saudara Ahmad, Rahmat ni, dia kenal satu orang yang pembuat tatu. Dia mengatakan anak Melayu paling kurang satu hari 8 orang. Itu kat tempat dia saja. Satu bulan berapa? Paling kurang 8 orang. Itu satu tempat. Berapa tempat pembuat tatu di Singapura? Setahun berapa ramai? Bagaimana kita nak kekang kegiatan pakai tatu ni sedangkan pakai tatu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada cerita banyak pasal tatu ni. Ada satu ustaz mandikan mayat, nanti saya ceritakan kalau ada masa ya. Jadi saya bukan nak nakut-nakutkan jamaah yang dah pakai tatu ni, tetapi untuk memberi penjelasan, kalau dah susah untuk dibuang, kita rosakkan saja. Iya. Kita sambung. Maka dia yakni Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang paling baik, hanif, lagi penuh toleransi. Ya, tapi dalam bab-bab yang boleh kita toleransi. Nanti dengan orang bid'ah, oleh kerana semalam ustaz mengatakan boleh toleransi, tak apa, kita toleransi sikit. Dalam hal-hal yang jelas halalnya, haramnya, kita tak boleh toleransi. Ya. Poin seterusnya, setiap orang yang berlebihan dalam agama akan terhenti di tengah jalan. Kenapa penat? Letih. Jemu, bosan. Jadi supaya kita jangan terasa jemu, bosan, ikuti arahan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh yang menjelaskan hadis ini. Sebab berlebihan akan mengakibatkan kejenuhan, jenuh dan kebosanan. Berlebihan dalam ibadah juga akan mengakibatkan kebosanan dan pengabaian terhadap hal yang lebih utama atau menunda pelaksanaan kewajipan dari waktunya. Seperti orang yang keterlaluan sembahyang malam, maka besok bila pergi kerja curi tulang. Apa hukum curi tulang? Haram. Oh, saya kerja dengan orang kafir walaupun orang kafir. Ada orang mengatakan, oh saya kerja dengan orang kafir, buat apa nak amanah? Kalau anda tidak amanah, orang kafir tak lagi tak amanah. Makanya digunakan anda sebagai hamba abdi. Kan dia tahu perangai anda tak senonoh. Dan saya dapati ramai sahabat-sahabat kita yang kita sudah latih supaya beramanahlah dalam apa hal sekalipun. Dia akan dihormati. Ya, cuma bila dia dihormati, orang-orang yang lain akan khianati dia. Kenapa dia seolah-olah kita tu apa menjilat, mengampu dan sebagainya. Tak. Dan Islam menyuruh kita amanah. Hatta kepada orang kafir. Sebab mencuri tidak boleh. Jadi amanah disuruh. InsyaAllah orang-orang yang beramanah, Allah akan beri kelebihan. Dihormati oleh siapapun. Misalnya orang yang solat sepanjang malam, lalu tertidur pada akhir malam hingga melewati waktu subuh. Kan banyak seperti ini. Sembayang-sembayang subuhnya dah ngantuk sangat. Tak apalah, sekejap aja katanya. Apa tak, syaitan dah kecengkan kat telinga dia, rasa hangat. Tidur, tiba-tiba bangun, dah subuh dah habis. Kewajipan ditinggalkan, yang sunnah dikejar. Bagi kita, dulukan yang wajib, yang sunnah kemudian. Tetapi kalau dua-dua dapat diamalkan, alangkah cantiknya. Lalu tertidur pada akhir malam hingga sewaktu waktu subuh, melewati waktu subuh, atau tidak ikut mengerjakan solat berjamaah di masjid kerana keletihan nak ke masjid. Poin seterusnya, hadis di atas yang kita bincang tadi menunjukkan disunahkan mengambil keringanan dalam niat pada waktunya. Kerana mengambil sesuatu yang berat ataupun berlebihan pada saat diberikan keringanan merupakan perbuatan yang berlebihan. Tanda to' dipanggil bahasa Arab. Misalnya orang yang meninggalkan tayammum pada saat dia tidak boleh menyentuh air kerana suatu alasan, tentunya akan tertimpa bahaya. Ada mengatakan, saya ustaz tak pernah tayammum, saya nak wuduk juga. Kalau tak berwuduk, saya rasa tak selesa. Sedangkan dia tak boleh berwuduk. Sampai ada orang yang ikut kuliah, dia rasa perasaan dia lebih utama. Contohnya, dia cedera. Bila cedera tak boleh kena air, dia tayammum saja. Tapi tak. Dia ambil uduk saja, yang cedera tu dia sapu di atasnya. Siapa suruh? Tayammum. Tak ada yang dikatakan bila tak boleh gunakan air, menggunakan air separuh. Tak ada seperti itu. Nak gunakan air, caranya sebagaimana menggunakan air. Sempurna. Baik mandi, baik beruduk. Kalau tak boleh menggunakan air, kita gunakan tayammum. Apa tayammum dia ulukan dengan uduk yang tak sempurna, kemudian baru tayammum. Tidak ada. Jadi orang yang tak faham, dia beruduk dulu. Tak sempurna tak apa. Yang penting aku uduk. Kemudian tayammum. Itu salah. Itu menjadi bid'ah. Berlebihan. Tak boleh dicampur. Uduk-uduk saja. Tayamum saja. Jadi ada orang sini dibungkus. Kerana dia cedera. Oleh kerana sikit ni saja tak boleh kena uduk, maka dia beruduk juga, ini tak dikenakan uduk. Nanti penghabisan dia buat macam ni. Itu salah. Bila tak boleh kena air, sedikit ke banyak, kata doktor tak boleh, maka kita tayamum saja. Jangan fikir kerana air lagi. Sama ada bab mandi ataupun bab uduk. Jangan kita katakan, oh tak apa. Oleh kerana kepala saya saja tak boleh kena air, maka saya mandi sebelah bawah. Kepala nanti sapu di atas. Tak ada contohnya. Kalau dalam mandi tidak ada, dalam uduk juga tidak ada. Jadi kalau tak boleh gunakan air, terus tayamum. Jangan boleh berlebihan. Apa dia boleh berlebihan? Oleh kerana kepalanya ketekan luka, kena mandi hadas, kepala tak disiram, badan disiram. Kemudian tayamum. Itu kerja bodoh. Adapun sebahagian daripada tempat uduk, tak boleh kena air. Yang lain dicuci dengan air beruduk, yang tak kena air disapu. Kemudian tayamum. Itu kerja bodoh. Itu kerja berlebihan. Tak ada contohnya. Jadi kalau uduk, uduk. Bagaimana cara uduk? Tayamum, tayamum tak perlukan uduk. Kecuali kalau memang kita beruduk, ya, kita rasa uduk kita tak sempurna kerana ada tempat yang tak boleh dikenakan air, maka kita tayamum. Dan seterusnya. Peringatan bagi orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk benar-benar memilih waktu berpergian dan kondisi prima. Sebab jika dia berjalan pada malam dan siang hari tanpa istirahat, maka dia akan kelelahan. Bahkan akan menghentikan perjalanannya. Begitu juga ibadah. Bila dah penat dan letih, maka ditinggalkan ibadah tersebut. Kerana seorang yang memaksakan diri dalam perjalanan berakibat dilematis, dia tidak sampai ke tujuan dan tidak juga memberi kesempatan kenderaannya beristirahat. Kalau kereta kita boleh meletup. Ya? Sehingga dapat berakibat fatal. Jika demikian halnya, demikian orang yang berlebihan dalam beribadah, maka dia harus memanfaatkan waktu-waktu semangat dalam beribadah dan hendaklah dia meneruskan semangatnya itu. Poin seterusnya, sederhana dalam ibadah akan mengantar kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendorong pelakunya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Kalau ada. Kalau tidak, kita sambung ke hadis 146. Hadis, ya, teruskan. Ya, ambil. Ya. Teruskan, ya. Kasih, abang. Soalan, Ustaz. Ya, teruskan. Saya diberitahu, doa Angin Ahmad harus dibaca kurang-kurangnya sekali kerana untuk menjauhkan dari penyakit itu dan penyakit yang lain. Itu penjelasan dari Ustaz. Dalam tahun 60-an, 70-an, akhir tahun 80-an, ada buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama bid'ah memperkatakan tentang Angin Ahmad. Ataupun stroke, ya. Angin Ahmad stroke ni ada puncanya. Di antaranya darah tinggi. Ya, sehingga pecah pembuluh darah kita ke otak. Jadi, dia Angin Ahmad, stroke dan sebagainya. Apakah ini ada doa? Ataupun rukiah? Pada dasarnya semua penyakit ada doa dan ada rukiahnya. Tetapi kalau berkenaan Angin Ahmad, anda berdoa, anda tidak menjaga kesihatan, tak jaga pemakanan dan sebagainya, dah kena pun terus berdoa, tak pergi doktor, anda cari maut. Di dalam Quran, wa idza maritu wa huwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah ya ayatnya Allah lah yang menyembuhkan aku. Kata Rasulullah SAW, likulli da'in dawa ilal hamad. Setiap yang sakit itu ada ubatnya kecuali orang yang apa Down syndrome tu tak ada ubat. Betul kan? Ada ubat? Tak ada ubat. Dan di dalam hadis, setiap penyakit ada ubatnya. Kecuali mati. Mati tak ada ubat. Di sini disuruh ubat, bukan dengan ruqyah saja. Setelah kita menggunakan ubat-ubat yang perlu, selain zahir, ya. Seperti stroke ada ubatnya. Setelah itu baru kita berdoa. dan kita cuba ruqyah diri kita. Itu tak jadi masalah. Tetapi bergantung saja kepada doa angin ahmar, sedangkan antara kena, antara cari maut. Jadi tidak ada doa khusus angin ahmar, tak ada. Tapi doa untuk supaya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada berbagai penyakit itu banyak. Maka disuruh. Seperti dalam hadis, Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyata wa husnul khuluq. Hadis ini bagus dibaca. Allahumma inni as'aluka sihhah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau kesihatan wal afiyah dan keafiatan wa husnul khuluq. Setelah kita sehat, ya kita afiat, segar, perlulah berakhlak mulia. Kalau tidak, tak guna kesihatan kita. Kerana khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Jadi minta kepada Allah SWT. Adapun khusus doa angin ahmar itu saja dibaca pagi, petang, siang, malam. Kita makan apa saja kita jumpa. Apa? Pantang apa? Tak ada pantang. Yang penting pantang ada. Antara kata jaga tu. Quran mengatakan, Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, makan dan minumlah. Jangan berketerlaluan. Seperti tadi, tanah tok. Jangan keterlaluan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang keterlaluan. Dalam makan, Rasulullah SAW dibagikan kepada beberapa bahagian. Ya, sebahagian untuk makanan, sebahagian untuk air, sebahagian untuk pernafasan, sebahagian untuk dikosongkan. Subhanallah, sedikit sahaja. Tapi orang kita makan bukan kerana kenyang. Makan berhenti bukan kerana kenyang. Berhenti kerana tak boleh masuk lagi. Betul kan? Kebanyakan macam tu. Biasalah ya. Dan negeri kita kaya dengan makanan. Sampai orang Arab datang ke sini, dia heran. Makan aja. Pagi makan. Pantai rehat. Pantang rehat mesti makan. Sampai orang mengatakan, orang Arab, kawan-kawan kita sampai sini, asyik makan saja katanya aku boleh mati kat sini kerana makan. Rehat. Hebatnya orang kita. Ya, yang penting banyak makan bagi mereka. Tapi kurang beramal. Jadi kita tukar. Banyak beramal, banyak membaca dan kurangkan makan. Ya. Sebab kita banyak makan free, itu sebabnya. Teruskan sahabat. Jadi tak payahlah ya, kita sibuk-sibuk dengan cari doa angin ahmar. Kemudian kita baca itu, tapi kita tak berusaha menjaga kesihatan. Itu salah. Teruskan sahabat. Ustaz, kebanyakan masjid di Singapura mengamalkan bid'ah. Kenapakah badan-badan Islam di Singapura tidak bertindak membetulkan kesalahan ini? Minta kerana badan-badan Islam itu juga bid'ah. Badan-badan Islam itu juga ahli bid'ah macam mana? Itu geng dia. Dia kompromi. Bersatu boleh? Ah, itulah lebih kurang. Okey, teruskan. Minta maaf, belum habis soalannya. Saya dah potong. Kan, sebab saya benci sangat dengan bid'ah ni. Saya marah betul dengan bid'ah. Kadang... Ya, yeah, sampai belum habis soalannya saya dah putus. Teruskan. Apa soalannya sebenarnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya adalah nombor satu, apakah benar semasa di alam kubur malaikat akan menyoal kita? Benar, jawabannya benar. Okey, teruskan. Apakah yang harus nombor dua, apakah yang harus kita jawab seperti man rabbuka? Yang menjawab adalah amalan anta. Kalau anta apa dialog yang itu panjang, man rabbuka, man nabiyuka, ma kiblat. Anta tak akan hafal, anta hafal, nanti depan dia lupa semua. Banyak orang dah hafal betul-betul, dah bagus. Sampai menghafal, nak jawab, ijab kabul, kahwin pun yang ringkas tak boleh jawab. Macam mana depan malaikat? Betul kan? Aku terima nikahnya si Pulana binti Pulan dengan mas kahwinnya binti gini, itu pun tak hafal-hafal. Bagaimana dengan soalan yang di dalam apa talqin tu? Kita akan disoal. Tapi hadis mengatakan soalannya semua bahasa Arab. Kita sedangkan tak tahu bahasa Arab. Ya kan? Macam mana nak jawab? Jadi yang menjawab adalah amalan kita. Bukankah di dalam hadis yang kita sudah jelaskan amalan kita jadi lembaga? Hadis-hadis hadis sahih. Amalan kita jadi lembaga. Dan lembaga-lembaga ini akan menjawab soalan-soalan yang akan dibukakan oleh malaikat. Nanti kalau antum minta jawabannya melalui Quran dan hadis, insyaAllah kita akan bawa hadis-hadisnya. Dan insyaAllah saya sedang berusaha untuk meneruskan tulisan Alam Barzah. Kerana ramai yang bertanya Alam Barzah. Nanti bila maknya mati, dia cakap, oh mak aku kat kubur macam mana? Mak aku ni malam ni kesejukkan. Sebab apa? Hujan. Kalau ditanam kat Mekah macam mana? Mak aku Mekah panas, kepanasan. Bukan di situ mak entah. Mak entah di mana? Di barzah sana. Di situ tak ada kena-mengena. Bagaimana kalau seseorang kena makan buaya? Kesian dalam mulut buaya. Habis tu. Macam mana yang kena makan? Harimau. Yang dibagi ramai-ramai itu. Mungkin satu manusia, 5-6 harimau makan habis. Macam mana? Macam tempoh hari kat Surat Khabar. Di Indonesia, seorang tu piara anjing banyak. Ditinggalkan berminggu-minggu. Sekali balik, anjingnya kerjakan dia habis, hancur. Macam mana? Di mana dia sekarang? Dagingnya dalam perut anjing. Tetapi rohnya di barzah. Ini yang kita akan bincangkan. Jadi apakah ditanya di alam kubur tu? Tak. Di alam barzah, yakni di barzah sana di atas. Sebab bila dah ke barzah, tak boleh keluar. Jadi bukan kubur tu. Bukan di kubur tu dibangkitkan, diluaskan sekejap. Bukan di situ. Jadi orang tanya, di manakah barzah? Di atas. Sehingga dalam kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Al-Albani rahimahullah, apabila orang mati, kebiasaannya matanya terbeliak. Kenapa terbeliak? Kata salam kerana dia melihat rohnya diangkat ke atas. Sempat tu dia tengok rohnya dia naik ke atas. Dan bila di alam barzah, tak boleh keluar kecuali di hari kebangkitan. Ayatnya, وَمِنْ وَرَائِهِمْ barzakhun ila يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Dia akan ditempatkan di alam barzah, tak boleh keluar kecuali untuk dibangkitkan di yaumul mahsyar. Ya, itu saja. Jadi kalau ditanya, apakah kita akan disoal di kubur? Ya, tapi bukan kubur tu, iaitu di barzah sana. Bersedialah untuk menjawab dengan amalan kita. Jangan nanti kita beli bukunya, dihafal. Marrabuka, Allahu Rabbi, kena tak puas bayang, tak ada puasa. Kerana katanya, aku boleh jawab ni. Sampai depan ni nanti lupa semua. Jadi, kesimpulannya yang menjawab soalan-soalan itu adalah amalan kita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara hadisnya disahihkan oleh Al-Badi, yang mana amalan kita akan jadi lembaga. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, bila melarang orang menggunakan biji-biji kurma ataupun hasa, batu kerikil, apabila berzikir, kerana kata Aisyah, ke mana tanganmu? Kerana tanganmu ini akan jadi saksi, akan menjawab, akan bercakap jadi lembaga. Yang bercakap, insyaAllah. Jadi itulah yang perlu kita faham. Teruskan soalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya boleh menguatkan akidah saya? Dengan ilmu. Kalau orang bertanya kepada kita, tiga yang perlu kita kuatkan. Pertama, akidah. Kedua, kesempurnaan ibadah. Ketiga, akhlak. Sebab bila orang punya akidah, kesempurnaan ibadah, kalau akhlaknya tidak bagus, akhlak ini untuk kita berinteraksi dengan manusia, untuk kita mendekatkan kita kepada Allah, selepas mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada manusia. Hablu minan nas. Kenapa kita disuruh mendekatkan diri kepada manusia? Supaya kita menjadi umat yang terbaik. Bagaimana kita nak jadi umat yang terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni semua benar-benar menjadi umat yang mulia di permukaan bumi ini kerana ukhrijat linnas, dilahirkan, dicipta, diwujudkan untuk manusia yang lain. Kemuliaannya kerana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh pada yang ma'ruf, menegah kepada yang munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dengan Quran dan hadis. Dengan ilmu. Jadi kalau kita tak punya ilmu, tak ada benda, macam mana kita nak berikan? Makanya kita perlu, pertama akidah. Supaya kalau kita mati, bersih akidah selamat. Kedua, ibadah. Kenapa? Kalau tak ada akidah, ibadah tak diterima. Okey, ada akidah, ibadah. Ibadah supaya tidak dibatalkan, jangan bid'ah. Sebab bila bid'ah, ibadah batal. Okey, bila akidah betul, ibadah betul, kita perlu berdakwah kepada orang lain. Bagaimana berdakwah? Akhlak. Akhlak. Makanya bila Aisyah ditanya, apakah akhlak Rasulullah SAW? Khulukuhul Quran. Akhlaknya Quran. Quran mengatakan, wa innaka la'ala khulukun azim. Engkau ya Muhammad punya akhlak yang azim. Dan umumnya, secara ringkas, banyak ayat-ayat tentang akhlak, hadis tentang akhlak. Khairun nas ahsanhum khulukan. Sebaik-baik manusia adalah yang baik-baik akhlaknya. Kerana kita nak ajak manusia kepada akidah kita. Nak mengajak kepada ibadah kita. Jadi kalau kita nak tinggikan ibadah kita, ilmu. Bukankah ayatnya sering kita baca dan kita akan sambung ni bab menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman, tetapi orang yang berilmu akan diangkat lebih tinggi darjatnya. Dan darjat yang akan kita perolehi, kalau tidak di dunia kita dapat, tapi di akhirat akan diberi syurga daripada darjat bawah sampai darjat yang tertinggi. Sehingga orang yang berilmu tadi, Allah mengatakan, pilihlah pintu mana engkau nak masuk. Pilihlah pintu mana kau nak masuk mana, daripada bawah sampai ke atas, kau punya semua, ambillah. Ditinggikan kenapa? Kerana akidahnya. Ditinggikan kenapa? Kerana ibadahnya. Ditinggikan kenapa? Kerana akhlaknya. Apa fungsinya ilmu? Fungsinya ilmu. Jadi kalau orang bertanya kepada kita, bagaimana saya nak kuatkan akidah kita? Belajar. Ilmu. Jawapannya lagi, innama yahshallaha min ibadihil ulama. Hanya yang benar-benar, Allah mengatakan, hanya yang benar-benar, sungguh-sungguh, yang takut kepada Allah adalah golongan orang yang berilmu. Tak ada ilmu, tak takut kepada Allah SWT. Tengok yang minum arak tu. Suruh sembahyang, tak suruh sembahyang, mengucap tak tahu. Walaupun dia mengatakan, nama saya Muhammad bin Abdullah. Ya kan? Kadang-kadang baca Fatihah pun tak sempurna. Kenapa dia buat semua? Kerana jahil. Jadi kejahilan menyebabkan syaitan berjaya membimbing dia ke jalan yang banyak ni. Ia ni jalan yang menuju ke neraka jahannam, na'udzubillah. Jadi biar, jangan biarkan diri kita dalam keadaan jahil, kerana syaitan akan menggunakan kejahilan kita untuk membawa kita ke neraka. Na'udzubillah. Ambil lagi satu soalan sebelum kita teruskan. Ada waktu lagi. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah benar salah satu sebab umat Islam tidak dapat rapatkan saf waktu solat jemaah kerana tidak mengamalkan sunnah seperti berenang, memanah dan menunggang kuda? Ustaz, berenang pun ada betulkan kaki. Mungkin berenang pun boleh kurangkan bau mulut ketika ada badan. Mungkin, maaf Ustaz. Sebenarnya, yang paling mudah jawapannya, bila umat Islam ini meninggalkan Al-Quran. Lihat ya tuan-tuan, zaman Quran diturunkan dan zaman Quran, kegemilangan Quran diamalkan oleh orang-orang beriman, semua di tangan orang Islam. Sehingga negara orang kafir di tangan orang Islam. Mereka pada masa itu, dia mencintai agama. Mencintai Quran, hadis. Dunia masalah kedua. Tapi semua di tangannya. Orang Islam sekarang mencintai dunia. Quran dan hadis ditinggalkan. Akhirnya semua tak dapat. Jadi kegagalan orang Islam adalah kerana meninggalkan Quran hadis. Saya pernah katakan kepada antum sekalian, Quran diturunkan hanya 23 tahun. Betul kan? Rum dan Parsi, empire yang didirikan oleh mereka beratus tahun. Ratusan tahun. Islam yang diturunkan 23 tahun melalui Quran dan hadis dapat menjatuhkan satu kerajaan yang begitu besar. Sedangkan orang Arab pada masa itu senjata pun tak ada. Senjatanya terlalu lemah. Tetapi kekuatan dalamannya, kekuatan akidah, ibadahnya dan akhlaknya, Allah turunkan tentera untuk membantu mereka. Sehingga satu lawan 10. Dan satu lawan 20. Satu orang Islam melawan 20. Kenapa? Yang membantunya adalah malaikat. Tetapi orang sekarang oleh kerana meninggalkan Quran yang dijaga oleh malaikat, meninggalkan amal dan sebagainya, maka orang Islam kalah. Itu bucinya. Di antara kekalahan orang Islam sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Umar pernah kalah perang. Bila dilihat, bukan kekurangan tentera, bukan kekurangan senjata, bukan tak cukup makan, semua cukup. Tetapi satu amalan yang tidak disempurnakan. Apa dia? Merapatkan saf dalam solat. Kedua, apabila nak solat, tak gosok gigi. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki indal kulli udhu wa indal kulli solah. Kalau tidak jadi keberatan kepada umatku, akan aku paksa mereka bersiwak gosok gigi. Bila? Waktu dia berwudu atau waktu dia nak dirikan solat. Kerana merapatkan saf dengan bau mulut itu ada konteksnya. Sebab bila kita rukuk atau kita sujud, kalau orang tu tak gosok gigi, kalau mulutnya bau semacam, kita macam nak muntah, kalau boleh kita nak jauhkan. Ya kan? Tetapi kalau dengan pakaiannya wangi, dengan keadaan yang bersih dan sebagainya, sehingga Allah mengatakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ambillah perhiasan kamu bila ke masjid, ini perhiasan luaran ni. Jadi bila kita sembahyang rasa tenang. Jadi kekalahan orang Islam, kata Umar, pertama tak gosok gigi, tak lapangkan saf. Kalau sekarang bukan tak gosok gigi saja, bukan tak rapatkan saf saja, malah macam-macam dibawa ke masjid. Betul kan? Apa dibawa ke masjid? Ma tahtal ka'baini minal izar fa finnar. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari ini, pakaian yang melebihi pakaian melebihi Ka'bain, mata dua kaki, maka tempatnya dalam neraka. Kita tengok, rupanya Pak Imam yang dahulukan masuk neraka. Pak Imam serik, sampai tak nampak tumitnya. Bukan tak nampak buku lalinya. Tumitnya pun tak nampak, betul kan? Kau kita tanya Pak Imam, ini sebayangnya macam mana? Ah, tak apa katanya. Pak Imam ini bin'ah. Jawapannya bin'ah? Bin'ah hasanah. Dan banyak lagi, banyak lagi. Ha. Katanya, saya ni imam. Jangan tegur. Ha. Sampai saya pernah satu masa, imam tu, kebiasaannya agaknya bila Allahu Akbar tak sah, batalkan. Allahu Akbar tak sah. Ha, ini terjadi. Allahu Akbar, bila dia tak sah, diturunkan. Dia Allahu Akbar semula, di belakang tak diturunkan. Main di belakang tak sah. Tak ikut imam. Sebab imam dah batalkan, kita batalkan. Imam tu, Allahu Akbar, dia rasa tak selesa, dia batalkan. Dia usalli semula, Allahu Akbar, di belakang, tak batalkan. Bermakna dia sembahyang macam mana ni? Masalahnya ini bin'ah, Syekh. Jadi macam mana Allah nak beri pertolongan? Jadi kembalilah kepada sunnah. Di dalam hadis banyak ia menjelaskan bahawa kita kembali kepada sunnah, kita berjaya. Dan kita meninggalkan sunnah, kita akan kecewa. Ya. Yeah. Ada lagi soalan, sahabat? Ya. Yeah. Hari ini berapa hari bulan, sahabat? 31. Ya. Okay, teruskan. Berikan saranan sedikit. Dalam internet ada pemuda tattoo yang berkesan. Boleh pudarkan tattoo-nya. Okey, gini. Kalau memang ada cara memudarkan ataupun membuang tattoo dengan cara percuma, send kepada kami melalui SMS ataupun melalui laman web ni ataupun melalui Peltok ni tempatnya. Supaya anak-anak kita yang bertobat mudah membuangnya. Ya. Beri kepada kami tempatnya, itu saja. Ya, sahabat yang angkat tangan di belakang. Pakai mikrofon ni kerana muslimah di belakang pun nak dengar ya suara soalan. Kalau tak tahu soalannya, tak dengar soalannya, nanti jawapannya dia tak faham. Ya, teruskan. Apa yang anda nak tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwak bukan jari, ini usbu'. Siwak yang digunakan untuk sama ada kayu siwak itu sendiri ataupun apa saja jenis berus gigi yang boleh membersihkan gigi itu siwak. Apa saja. Apa saja boleh bersihkan gigi. Tapi biasanya yang berupa berus itu lebih baik. Makanya kalau boleh kita bawa kuluh hilir, paling-paling teruk kat kereta tu siwak. Supaya kita sentiasa bersiwak. InsyaAllah. Dan soal salam di koceknya dua. Sikat dan siwak. Dan pembantunya di bawahnya tiga. Siwak, cermin dan sikat. Dia soal salam lepas beruduk, makanya dikasihnya sebelum beruduk soal salam diberi. Siapa yang bagi? Anas bin Malik. Jadi dikasih Rasulullah SAW bersiwak. Lepas Rasulullah SAW beruduk, diberinya sikat dan diberinya cermin. Jadi bagusnya, tempoh hari ada seorang bertanya, betul ke Ustaz, kita tak boleh sentiasa bersikat? Rasulullah SAW larang. Tidak, salah entah. Rasulullah SAW sentiasa bawa sikat, bagaimana kita dilarang bersikat? Ya kan? Islam itu smart. Islam itu smart. Ya, jadi kita gunakan siwak dan sekarang murah. Ya kan? Itu falsafah atau betul orang tua. Orang muda tak pakai petua tu. Apa kata petua orang tua? Selalu tengok cermin cepat tua. Itu betul orang tua. Itu orang tua cepat tua memang. Tengok cermin pun dia tetap cepat tua. Orang muda tak payah. Jangan panggil falsafah ni. Jangan pegang dan amalkan falsafah ni. Okey, sahabat teruskan. Yang soalan dengan kerusi. Iya. Dia minta tu ikut apa, kaki kerusi yang belakang. Ikut badan kita dengan badan orang lain. Kursi, ya, ataupun kursi itu tidak mengganggu yang di belakang dan di depan. Itu paling sempurna. Sebab kursi ada banyak-banyak bentuk kursi ya. Ada yang bulat, ada yang persegi macam ni. Ada yang kakinya ke belakang sangat. Jadi kalau kita solat, di depan tak terganggu, di belakang juga tak ganggu. Di belakang maksudnya bila nak sujud, dia tak terganggu dengan kaki kursi kita. Di depan, kita bila duduk tak diganggu ataupun tak mengganggu orang yang di depan. Itu saja. Ya. Katakan yang paling baik di mana? Yang paling baik saf depan. Kalau tak mampu saf depan, baru saf-saf mana-mana. Oleh kuliah, kalau dia tak mengganggu orang, itu lebih baik. Caranya tidak mengganggu orang. Tidak semestinya kita di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Yang sewajarnya kita fikirkan, bagaimana supaya tidak mengganggu orang. Itu saja. Betul kan? Ala kulihal dia nak semayang berjamaah, semayang jamaah tu dituntut. Jangan kacau dia. Biarkan dia. Jadi kalau pakai kursi, tengok posisi bagaimana yang tidak mengganggu orang. Itu yang penting. Itu yang penting. InsyaAllah. Okey, ambil lagi soalan sebelum kita sambung kepada subjek kewajipan menuntut ilmu. Teruskan. Ustaz, ada yang mengatakan kalau kita solat, waktu kita berdiri, yang paling baik baca Fatihah waktu kita berdiri. Kalau kita duduk, bagaimana? Ya, kalau dia mampu berdiri. Kalau dia tak mampu berdiri, dalam posisi apa sekalipun, dia dibolehkan. Dalam keadaan apa sekalipun. Ya? Ad-dinu yusrun. Yassiru falatu asiru. Agama itu mudah. Permudahkan, jangan dipersulitkan. Itu yang penting. Jangan dipersulitkan sahaja. Teruskan satu soalan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah istilah salaf atau salafi disebut di dalam Al-Quran? Iya. Di dalam Al-Quran disebut faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Itulah Al-Quran. Dan dijadikan mereka orang-orang yang awal-awal Muhajirin Ansar sebagai salaf pendahulu dan contoh bagi orang kemudian. Jadi kalimah salaf terdapat dalam Al-Quran. Dan perkara salaf terdapat dalam hadis seperti Rasulullah SAW mengatakan ni'mat salafi ana laki, sebaik-baik salaf aku bagimu. Jadi kalimah salaf terdapat dalam Quran, yang dikatakan salafi orang yang menasabkan dirinya kepada salaf dikatakan salafi. Salaf adalah orang yang mula-mula dan awal-awal, itu salaf. Ya, itu jawapan saya. Ayat Quran yang surah faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, siapa yang cekap cuba cari dalam surah apa. Di belakang tu ada kitab tentang salaf, manhaj salaf, akidah salaf. Cuba lihat insya-Allah, di situ ada definisinya hadis, dan dalam hadis pun ada nikmat salaf ana laki. Nikmat salaf ana laki itu hadis fadailus sahabah. Insya-Allah banyak lagi ya. Ataupun ilhaqi bi salafinal khair Usman bin Maz'un. Itu juga kalimah salaf. Jadi kalimah salaf bukan kalimah asing dan daurah kita akan datang. Daurah kita akan datang ataupun kita punya seminar pada 29 nanti. Kita akan menyebut di antara prinsip manhaj salaf adalah berjamaah dan wala' dan bara'. Jadi selama ini kita kenal apa itu salaf. Tapi apakah tugas-tugas pegangan seorang salafi? Jadi di antaranya adalah al-wala' dan al-bara'. Mungkin kebanyakan orang kita, 90% orang kita tak tahu apa itu al-wala' dan al-bara'. Jadi dalam seminar nanti saya akan bincang di antaranya pengenaan al-wala dan al-bara. Kerja seminar ini perlu kita adakan kerana ada bab-bab yang kita kalau boleh keseluruhannya tahu. InsyaAllah. Jadi al-wala dan al-bara akan dibincang dalam seminar tersebut. Ini sampai di mana sahabat? Ya. 38. Ya. Bagi yang tak punya buku, dapatkan buku ni ya. Dapatkan buku ni. Siapa yang dah beli tak payah beli lagi. Kita masih di tajuk berhati-hatilah memilih guru bab 6 dan kita sampai ke halaman 38. Yang mana hadis Rasulullah akan muncul dengan ramainya di akhir zaman tokoh-tokoh agama yang mengaku-ngaku sebagai ulama. Tetapi mereka sebenarnya para dajjal yang penipu yang menyesatkan umat sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah tentang ciri-ciri mereka. Di antara hadisnya adalah hadis Muslim dalam mukadimah Muslim. Apa bunyi hadisnya? Yakunu fi akhir zamani dajjaluna kadzabuna ya'tunakum min al-ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yaftinunakum. Akan muncul di akhir zaman, sekaranglah akhir zaman. Tanda-tandanya sudah banyak. Akan muncul di akhir zaman para dajjal. Dajjal ada banyak dajjal, tapi dajjal yang sungguhnya adalah yang mata satu. Tapi sebelum dajjal mata satu ni muncul, dajjal-dajjal kecil-kecilan pengikut dajjal itu banyak. Jadi katakan dajjal yang dimaksudkan di sini dajjal-dajjal yang menipu agama. yang menipu orang-orang beriman, yang tempatnya di masjid-masjid, di surau-surau, di jabatan-jabatan, yang memegang jabatan-jabatan agama ni, kalau sifatnya sifat dajjal, dia dajjal. Apa sifatnya? Pendusta. Yang menyampaikan hadis-hadis yang tidak pernah didengar baik oleh kamu atau bapa-bapa kamu. Maka waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kamu dan memfitnahkan kamu. Okey. Hadis yang tak pernah ada perawinya. Hadis yang kalau dicari ilmu sanad memang tak ada sanadnya. Apa yang sedang berluasa di tempat kita sekarang? Bid'ah hasanah. Ada hadis bid'ah hasanah? Sampai hari kiamat tidak ada satu hadis mengatakan qala Rasulullah sallam al bid'atu bid'atani bid'atun hasanatun wa bid'atun dhalalatun. Tak ada sampai hari kiamat. Yang ada kullu bid'atin dhalalah. Hadis daripada Ibad Sariyah. Kata Rasulullah sallam semua bid'ah sesat. Adapun bid'ah terbagi pada dua, satu bid'ah baik, satu bid'ah tidak baik, itu tidak ada. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi pada dua, satu bid'ah yang baik dan satu bid'ah yang tidak baik, yang kata Imam Syafi'i yang baik itu urusan dunia. Tetapi yang tidak baik urusan agama. Tetapi orang kita, semua bid'ah baik urusan dunia ke urusan agama. Inilah di antaranya sunnah-sunnah yang bapak-bapak kita dengar. Siapa bapak-bapak kita? Tu awaluna. Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka tak pernah mengucapkannya dan kita tak pernah dengar daripada mereka. Artinya tak pernah dengar, tidak pernah tercatat bahawa mereka mengatakan ada bid'ah hasanah. Tetapi akhir zaman muncul satu istilah bid'ah hasanah, siapa yang memunculkannya? Dajjal. Tapi esok jangan katakan ustaz kita tu dajjal. Jangan. Syekh, bid'ah berapa? Bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah. Jangan katakan antara dajjal nanti dulu. Tak layak kita berfitnah ataupun berfatwakan yang boleh menjadikan fitnah seperti ini. Jangan. Kita faham sudahlah. Kalau kita nak katakan kepada mereka anta adalah dajjal, besok kita bukan berperangan orang kafir, berperangan dia. Dan kita hendak mendekati mereka bukan untuk memanaskan suasana. Kita nak dekati mereka bukan nak jadikan kecoh. Kita nak dekati mereka supaya mereka faham, itu saja. Jadi apa saja yang menjadikan kemarahan mereka jangan ditimbulkan dulu. Jangan. Makanya mereka nak buat bid'ah, ya silakan buat bid'ah dulu. Tetapi kami tak akan buat. Kalau ditanya, kami akan bawa hujah. Jadi di antara dajjal-dajjal yang memunculkan satu pahaman yang paling bahaya terhadap agama adanya bid'ah hasanah. Ha, ini satu rusia dah meletup ni. Tapi jangan salah guna ni. Salah guna besok Ana. Salah silap tak boleh mengajar. Kenapa? Lihat. Akan muncul di akhir zaman para dajjal yang pendusta. Yang menyampaikan hadis-hadis. Menyampaikan hadis-hadis yang tidak pernah didengar oleh kamu atau bapa-bapa kamu. Bapa-bapa kita adalah ulama-ulama kita awalun. Ya? Maka waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai kamu atau jangan sampai mereka menyesatkan kamu. Apa yang jelas-jelas sesat? Bid'ah, Syekh. Dan jangan memfitnahkan kamu. Fitnah adalah syirik. Fitnah adalah syirik. Jangan kita melakukan syirik kerana bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Jadi ini akhirnya. Ya? Boleh membawa kepada kesyirikan. Lihat. Jadi kalau kita nak belajar, tengok. Kalau ustaz tu ahli bid'ah, jangan belajar. Sebab tajuk, sekali lagi, saya nak jelaskan kepada antum, tajuknya, berhati-hatilah memilih guru. Jadi guru antum adalah agama antum. Kerana apa yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab di halaman 39, dinuka, dinuka. Innama huwa lahmuka wa damuka. Fanzur amman ta'khudh. Khudh anil ladhina istaqamu. Wala ta'khudh anil ladhina malu. Peliharalah agamamu. Peliharalah agamamu. Ia adalah darah dagingmu. Kerana kita besok akan dibangkitkan dengan darah daging kita. Kalau ke neraka, bermakna darah daging kita ke neraka. Kalau ke syurga, alhamdulillah, darah daging kita ke mana? Ke bawah, ke syurga. Tapi, iyalah. Kualitinya lebih baik daripada yang ada sekarang. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Yakni mengambil agama. Yakni mengambil ilmu. Perhatikanlah daripada siapa kita mengambil agama atau mengambil ilmu. Ambillah dari orang-orang yang beristiqamah. Yakni memelihara sunnah. Bukan memelihara bid'ah. Istiqamah kita dah bincang. Dengan panjang lebar. Dengan 4 kali kuliah di sini. Dalam satu buku. Istiqamah. Dan janganlah diambil dari orang-orang yang menyeleweng, yakni melencong dari sunnah, iaitu ahli bid'ah. Jangan mengambil ilmu daripada kalangan ahli bid'ah. Walaupun tarafnya doktor, profesor, cakapnya bagus, ikutnya ramai. Bukan itu nilainya. Nilainya adalah Quran yang dibawa dan hadis yang dibawa oleh guru ni. Dan percayalah, masih ada guru-guru yang membawa kepada kebaikan. Kerana dijamin oleh Rasulullah SAW akan ada kalangan umat ini yang sentiasa menjaga kebenaran. Jadi katakan hak. Cuba lihat. La yazalu an-nasu bi khairin ma atahumul ilma min qibali ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an akabirihim. Fa idza atahumul ilm min qibali asagirihim fadhalika hina halaku. Akan sentiasa seseorang manusia dalam kebaikan selama ia mengambil ilmu dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengambil ilmu daripada para sahabat melalui hadis-hadis yang sahih yang tercatat sekarang. Betul kan? Daripada sahabat. Dan dari para ulama sunnah. Akabir adalah ulama sunnah. Apabila mereka mengambil ilmu dari orang-orang kecil, yakni ahli bid'ah, di antara mereka, maka itulah saat kebinasaan mereka. Binasa akidah, binasa ibadah dan binasa akhlak kerana ilmu-ilmu yang bid'ah ni. Rasulullah SAW bersabda mengkhabarkan tentang para guru yang mencipta berbagai-bagai bid'ah setelah kewafatan para sahabat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Ana faratukum alal huds wala yuh taljanna rijalun min duni fa'akulu ya Rab ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahadu ba'dak. Akan mendului kamu ke telaga, akan mendului kamu ke telaga, dan benar-benar ada orang yang bergerak-gerak ke arahku. Lalu aku katakan, wahai Rabku, mereka adalah para sahabatku. Dikatakan kamu tidak tahu hal-hal, yakni hal-hal baru bid'ah yang mereka ciptakan sesudah kewafatanmu. Hadis ini menceritakan berapa hal. Kalau dalam bab wudu, hadis ini berkaitan dengan wudu. Imam Tahawi mengatakan, pertemuan kita dengan Rasulullah SAW pertama sekali adalah di Hud. Maka siapa tak percaya adanya Hud, maka dia kafir. Hud ni macam satu danau atau lembah. Bukan lembah, apa? Satu apa? Satu telaga yang besar. Yang dia punya apa? Cawan-cawannya seperti bintang-bintang di langit. Bagaimana cawan-cawannya daripada emas. Daripada belian dan sebagainya. Airnya putih. Lebih putih daripada susu. Dan manisnya lebih manis daripada madu. Siapa yang minum tidak akan haus buat selama-lamanya. Jadi Rasulullah SAW akan menunggu para sahabat yang bakal ke syurga di Hud. Maka Rasulullah SAW memanggil sahabatku, sahabatku, sahabatku. Di hadis yang lain, sahabat Rasulullah SAW pada masa Rasulullah SAW membacakan hadis ni, Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal sahabatmu sedangkan separuh belum lahir? Engkau sudah wafat. Maka dikatakan sahabat di sini bukan sahaja yang bertemu dengan Rasulullah SAW tetapi ahli syurga dimasukkan. Sebab kata Rasulullah SAW, ashabi fil jannah. Sahabatku di dalam syurga. Jadi kata Rasulullah SAW, bagaimana kalau sekumpulan kuda hitam, tiba-tiba ada kuda putih di kalangan kuda hitam tu? Pasti kita mengenal kuda putih tadi kan? Kuda hitam, tiba-tiba ada beberapa kuda putih dalam kalangan kuda hitam yang banyak. Jadi tentulah kita mudah untuk mengenali kuda yang putih. Jadi kuda yang putih itu diupamakan seperti orang yang sepenuh wuduknya. Lihat. Jadi orang yang dipanggil Rasulullah SAW untuk bersama Rasulullah SAW di Hud untuk sama-sama masuk syurga. Kerana umat Nabi Muhammad akan mendahului umat lain untuk masuk syurga. Orang pertama yang boleh masuk syurga, orang yang pertama lah yang masuk syurga adalah yang sepenuh wuduknya. Orang yang pertama masuk syurga adalah orang yang sempurna wuduknya. Kerana bila sempurna wuduknya, maka sempurna solatnya. Miftahu solat at-tuhur. Kunci solat adalah wuduk. Makanya dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Albani dan Ibn Hibban, awwalu ma yuhasabul abdu yaumul qiyamati as-salah. Wa in salahat salah amalahu kullu wa in fasadat fasada amalahu kullu. Jalur hadis ini banyak. Aw kama qal. Yang pertama sekali akan disiap oleh Allah SWT di antara kita semua adalah solat. Jika solat antum diterima, amal semua diterima. Kalau tidak diterima, semua tak diterima. Jadinya, oleh kerana solat segala-galanya setelah akidah, maka Rasulullah SAW pentingkan orang yang solat dulu supaya masuk syurga. Tandanya adalah wuduknya. Tandanya adalah wuduknya. Makanya bila orang-orang dikatakan percaya dengan haud, kata Imam Tahawi, dia orang beriman. Tak payah dengan haud, tak percaya dengan adanya haud ni, telaga ni, dia kafir. Lihat. Jadi di antara orang-orang celaka, tak bersama Rasulullah SAW, masuk, minum, di haud adalah orang yang mengambil ilmu daripada orang bin'ah. Yang gagal untuk bersama Rasulullah SAW di haud, untuk minum telaga, air telaga haud, yang berkumpul untuk masuk surga Rasulullah SAW, orang yang gagal adalah orang yang mengambil ilmu daripada ahli bid'ah. Bermakna orang yang mengamalkan bid'ah, orang yang mengambil ilmu daripada ahli bid'ah, gagal untuk dapat darjat sebagaimana diceritakan dalam hadis yang mulia. Makanya anak katakan, hati-hatilah kamu dalam memilih guru. Tetapi sekarang, oleh kerana keterlaluan memilih guru, dipilih guru pakai otak-otaknya yang bodoh, maka guru dikasihkan, oh guru ni bagus, kau jangan belajar dengan guru yang ni. Kalau anda dah katakan guru ni tak bagus, guru ni bagus, engkau ajar guru ni supaya jadi bagus. Macam mana anda bodoh, anda boleh menilai guru ni bagus, guru ni tak bagus? Ha, kau nak nilai bid'ah? Ya. Oh, ini bid'ah, ini bid'ah. Okay. Kalau gurunya guru sunnah, oh ini guru sunnah. Oh, gini lebih sunnah. Oh, ini. Itu bukan darjat anda untuk mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada guru, dan memang dikatakan guru salafi bagus, makanya dalam manhaj kita ni, kita akan lihat, orang salaf, orang yang bermanhaj salaf, anak murid salafi, tidak akan menghina gurunya. Dan tidak akan dipecahkan kelas-kelas ini dengan berbagai-bagai cara, sehingga pilih guru ni, itu bukan salafi. Bukan salafi. 11 tahun saya duduk, dan benar-benar lebih kurang 8 tahun saya duduk dengan ulama-ulama salaf, mereka melarang kita menceritakan guru tu. Dipanggil, duduk sini kau. Orang semua balik, disuruh duduk dulu. Apa kau cerita tadi tentang guru anda? Saya belum buat seperti itu. Satu hari saya akan panggil, duduk sini anda. Yang anda hina guru tu kenapa? Itu kan guru salaf juga. Apalagi kau katakan, oh jangan belajar dengan ni, belajar dengan ni, belajar dengan ni. Ya itu salah. Orang seperti ini dinasihati. Kalau dia melakukan seperti itu, itu bukan salafi. Walaupun di dahinya taruh salafi. Walaupun uniformnya, aku seorang salafi. Pakai topi salafi, pakai stokin salafi, baju dalam salafi, seluar dalam salafi, baju salafi. Tetapi kalau perbuatannya tidak memenuhi perbuatan salaf, itu bukan salaf. Itu salafi. Faham? Ataupun sufi. Tidak boleh sama sekali. Saya katakan tempoh hari ya. Dan kita langkah-langkah tempori. Manhaj orang-orang salafi bertalaki tidak pernah menghina gurunya. Tidak pernah mengumpat gurunya. Cuma diajarkan oleh Ibn Ajlan, Ibn Jum'ah, mintalah keberkatan hidup kamu melalui doa guru kamu. Pergilah ya Ustaz, doakan anak. Itu mulia. Tapi sekarang berlaku di Singapura ni, mengaku-ngaku salafi, gurunya dikerjakan dulu. Bukan orang bid'ah di luar. Orang bin Ali biarkan berluasan. Tapi gurunya yang sibuk-sibuk dah penat, lelah dan letih. Sehingga salah cakap kerana keletihan. Itu dicari kesalahannya. Ini bukan salaf. Cuba tengok bercakap macam ni. Jadi kalau dapat guru yang baik, kita doakan guru kita. Dan kita, kata Imam Syafi'i, paling kurang seseorang salaf berlindung di bawah payung seorang guru. Paling kurang. Dan kalau boleh beberapa orang guru. Tetapi kadang-kadang mengatakan guru salafi nak cakap salaf pun takut. Itu masalah juga. Ditanya apa itu salaf? Jangan bincang salaf dululah. Sini bukan tempatnya. Kalau di sini bukan tempatnya di mana? Oh jangan bincang salaf lah. Bukan sekali, bukan hari ini. Besok-besok. Besok bila? Kata mal ilmu mal'un. Menyunjukkan ilmu mal'un. Dilaknat. Apabila orang bertanya tentang salaf. Kulil haq walau kana mur. Ini prinsip ana ya. Hak. Tetap dikatakan hak tidak boleh ditukar. Dan hak tidak boleh disembunyikan. Salaf tidak pernah mengajar seseorang menghina gurunya. Sebab guru kita adalah pengganti para Nabi dan para Rasul. Betul kan? Kalau zaman dulu menghina para Nabi dan para Rasul, apa akibatnya? Kalau sekarang adalah menghina gurunya. Wallahu'alam, ini sebagai peringatan nasihat. Jangan pula nanti ada yang terasa. Tapi siapa makan cili dia rasa? Ha, itu je. Siapa rasa pedas, cepat-cepat cari penawarnya. Sambungan dia. Ataupun saya baca lagi sekali. Padu di Muhammad bin Sirin. Lihat di halaman 40 di bawah. Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah, qalu sammu lana rijalakum fayandhuruna ila ahli sunnah fayukhadhu hadithahum wa yandhuruna ila ahli bid'ah fala ya'khudhu hadithahum." Pada mulanya mereka para sahabat tidak bertanya tentang isnad, tetapi setelah terjadinya fitnah mereka pun bertanya. Apa maksudnya? Dulu yang kita katakan Quran dan hadis itu ilmu, bila dibawanya hadis yang berupa ilmu kepada salah seorang sahabat, sahabat terima sebab itu ilmu. Faham maksud saya? Tetapi bila timbul zaman fitnah, yakni zaman bid'ah, banyak buat bid'ah, hadis yang dibacakan, disampaikan itu tidak diterima dulu. Ditanya sanadnya. Sehingga apa katanya? Sebutkan kepada kami perawi-perawi kamu yang kamu riwayatkan. Artinya sebutkan kepada kami hadis yang kamu bawa ni, siapa perawinya. Apabila perawi itu dari kalangan ahli sunnah, maka diterima riwayat mereka itu oleh mereka. Dan jika sekiranya dari ahli bid'ah, maka tidak diterima hadis yang mereka ahli bid'ah riwayatkan. Jadi sekarang bersama, kalau ahli bid'ah membawa hadis, apapun hadisnya, maka hadisnya tidak boleh terima. Tetapi kalau hadisnya tidak ada perawinya, maka hadisnya tidak diterima walaupun datangnya sebakul. Kerana hadis itu ilmu. Jadi kita kena lihat siapa yang menyampaikan dan apa yang disampaikan. Kita kena lihat siapa yang menyampaikan. Kalau menyampaikan itu ahli sunnah, ya kita terima. Walaupun yang disampaikan itu, yang menyampaikan itu ahli sunnah, tetapi apa yang disampaikan? Kita kena tengok juga. Katakan, ustaz ni ustaz salaf. Sekali dia bacakan, talabul almi faridatun ataupun utlubul alma walabisin. Misalan, guru sunnah ni mengajarkan, disuruh kita belajar. Pelajarlah ilmu itu walaupun negeri Cina. Kita katakan hadis ini palsu, ustaz. Ya kan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buaya sampai ke tiang lahat. Walaupun yang menyampaikan itu ustaz sunnah, tetapi bukan ustaznya saja kita tengok, kita lihat juga hadisnya. Hadis ini ada palsu. Kok belajar daripada buaya sampai ke tiang lahat? Tiang lahat ada apa? Masa buaya faham apa? Dibukanya hadis qala Rasulullah SAW sambil-sambil apa? Membuaikan anak yang baru umur seminggu. Qala Rasulullah SAW dibacakan hadis itu kerja gila tu. Budak tak faham apa. Kalau pakai hadis, hadisnya adalah hadis yang palsu. Jadi cari kita menuntut ilmu, kita tengok siapa guru kita. Kemudian apa yang disampaikan. InsyaAllah kalau guru salaf, dia tak akan menyampaikan hadis-hadis palsu. Kecuali dijelaskan bahawa hadis itu palsu. Sebagaimana kita buat sekarang. Kalau itu daif, palsu dan sebagainya akan dijelaskan. Makanya hampir semua buku kita ada footnote di bawahnya. Betul kan? Siapa perawinya? Kalau baca hadis-hadis, tak tiba-tiba bawahnya tak ada footnote, tak ada perawi, tinggalkan. Menyusahkan kita nanti. Takut kita terambil hadis palsu. Kemudian kita amalkan. Bila hadis palsu, bermakna perbuatan bid'ah. Ya? Seterusnya, para ahli ibadah, maaf, para ahli bid'ah, yang mengamalkan dan berpegang dengan istilah bid'ah hasanah, sehingga ke hari ini, mereka tidak dapat dan tidak pernah mampu membuktikan bahawa perkataan itu, yakni bid'ah hasanah, keluar daripada mulut Rasulullah SAW. Ataupun keluar daripada hadis Rasulullah SAW. Kerana mereka tidak dapat mendatangkan sanadnya. Betul kan? Kalau kita katakan, kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar, kita akan datangkan sanadnya. Dan kita datangkan perawinya. Tapi orang yang dikatakan kullu bid'atin dhalala illa bid'atul hasanah, itu tidak ada lagi sanadnya dan tak akan ditemui sanadnya. Jadi hadis seperti ini adalah hadis yang mungkar. Oleh itu tidak ada bid'ah hasanah dalam urusan agama. Tambahan lagi, agama Islam telah disempurnakan oleh Allah sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Fahamilah apa yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak. Al-isnadu minad-din. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad itu dari agama. Jika tidak kerana adanya sanad, pasti akan berkata hal perkara agama siapa sahaja yang ingin berkata. Betul kan? Kalau ada sanad, dia tak berani. Sebab kita tanya, mana sanadnya? Kalau tak ada, buang. Pastikan kita tahu sanad. Makanya jangan terima hadis sebelum kita tahu perawinya, sanadnya. Tanyakan kepada ustaz kita, ustaz yang merawikan hadis ini siapa? Kalau dia tak tahu, nanti dulu. Tawakuh dulu. Jangan ditelan. Takut-takut jadi racun yang membunuh. Dia simpan dulu. Tanyakan apa hasiatnya. Kalau tak ada hasiatnya, kita buang ke tong sampah. Ya? Dia tanya, jadi awak tanya ni apa ni? Hadis. Tempoh hari siapa yang cerita dengan saya? Oleh kerana jamaah ni duduk kat kelas tu, jamaah kita, ditanya, ustaz, mana hadisnya? Hadis siapa perawinya? Mana dalilnya? Dia kata kepada, engkau tanya dia bid'ah. Artinya tanya dalil, tanya hadis bid'ah. Anda katakan, itulah guru bid'ah. Bila dia tak kasih kita dalil, tak dikasih kita tanya sanadnya, kita katakan itulah guru bid'ah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Mubarak. Sebab apa? Sanad itu daripada agama. Kalau tak ada sanadnya, macam mana kita nak tahu hadis itu sahih tak sahih? Kalau hadis sahih, iya, kita pakai. Bagaimana mengenal hadis sahih kerana sanadnya? Bagaimana mengenal hadis itu tidak sahih kerana sanadnya? Ya? Sehingga Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Syafi'i mengatakan, al-isnadu silahul mu'min. Idza lam yakun ma'ahu silah, fabi ayyi syai'in yuqatil. Isnad itu adalah senjata orang mukmin. Jika dia tidak memiliki senjata bersamanya, maka dengan apa dia berperang? Yakni, dengan isnad kita tahu hadisnya hadis sahih. Maka dengan hadis sahih ini kita gunakan untuk senjata. Sebab kata Rasulullah, Al-Quranu hujjatun lak aw alaik. Quran dan hadis adalah hujah untuk kamu menyerang dan untuk kamu menepis. Kalau Quran, kita tak pertikaikan tentang sahihnya. Kalau hadis, kita nak tahu sahihnya dengan isnad. Kalau dia tahu bahawa ini hadis sahih dengan isnad, maka itulah senjata yang paling tajam untuk kita gunakan untuk berperang. Tetapi kalau kita katakan, oh ini hadis, tiba-tiba hadis palsu. Kita nak perang pakai hadis palsu. Anda nak berperang pakai hadis palsu, sama seperti berperang pakai pistol mainan. Orang tu bawa pistol betul-betul. Anda yang penting bentuk pistol mainan. Palsu. Anda boleh menang? Ya, Syekh. Kena lanyak anda. Jadi kita nak berperang pakai guna hadis. Hadis yang sahih. Sebab itu kata Rasulullah SAW, silahul mukmin. Senjata orang mukmin adalah hadis yang sahih. Kalau hadis palsu, kita kalah nanti. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam firman-Nya, wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Inna rabbaka hu a'lamu bil mu'tadin. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia di permukaan bumi ini tidak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Lihat, sesungguhnya kebanyakan daripada manusia di permukaan bumi ini tidak menyesatkan kamu. Dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Jadi bagaimana kita nak menepis hawa nafsu itu dengan Quran? Seperti orang sufi mengatakan, antara zikir banyak-banyak dekat kepada Allah. Zikirnya macam mana? Bawa hujahnya zikir macam mana? Oh, zikirnya begini. Ada hujahnya. Ya, kita pakai. Kalau tidak, dia akan sesatkan kita. Begitu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam surah Al-An'am 119. Dalam surah Al-Baqarah 120. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan demi sesungguhnya jika engkau menuruti kehendak awal nafsu mereka sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu, yakni tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan memperolehi ataupun memperolehi dari Allah suatu pun apa yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Dalam kitab yang saya dah siapkan separuh tempat tinggal sekali kuliah habis ni, Bid'ah Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah, dalam kitab ni bid'ah bermula daripada hawa nafsu. Dan ulama-ulama salam mengatakan pada hawa nafsu tidak ada kebaikan. Kenapa? Hawa nafsu kalau dalam agama biasanya untuk menentang Allah dan Rasulnya. Betul kan? Seperti Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Hawa nafsu mengatakan tidak ada bid'ah yang bagus. Itu kan hawa nafsu. Dan banyak lagi. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, kita akan ikut hawa nafsu mereka. Tapi kalau kita punya ilmu, kita bukan ikut, kita serang mereka dengan ilmu kita. Tapi serang dengan cara yang betul ya, bukan serang untuk mencari gaduh, tapi serang untuk membatalkan keyakinan yang mungkar dalam hati orang-orang yang mengikut ahwa nafsu tersebut. Telah berkata Khalifah Umar bin Al-Khattab, "Sayati qaumun yujadilunaka bi syubhatil Qur'an. Fakhuduhum bi sunnah, fa inna ashhabas sunan a'lamu bi kitabillah." Akan datang suatu kaum mendapati kamu dengan subahat-subahat Al-Quran. Maka hadapi mereka dengan sunnah-sunnah. Sesungguhnya, orang yang berpegang dengan sunnah adalah manusia yang paling tahu dengan kitab Allah. Artinya akhir zaman, orang bin ini akan berdebat dengan kita. Berdebat dengan apa? Dengan hadis palsu, hadis mulkar, dengan hawa nafsu mereka. Tetapi lawanlah mereka dengan hadis yang sahih. Orang yang berpegang kepada hadis sahih itulah ahli sunnah. Orang yang pegang kepada asar yang sahih itulah ahli sunnah. Jadi yang akan diberi kemenangan oleh Allah adalah orang-orang yang pegang kepada hadis-hadis yang sahih. Saya rasa sampai di situ. Letih antum. Banyak sangat ada letih. Sampai di situ dulu. Ya, masa belajar kata Imam Syafiq panjang. Ini pun sudah memadai. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Sebab soalan ni boleh relax. Ya, teruskan sahabat. Kalau boleh ambil apa? Pembesar suara. Ya, teruskan soalan. Ya, teruskan soalan kau ada. Bagaimana kita nak tahu hadis tu apa maksud sanadnya? Sebenarnya ada golongan orang ni dia mengubah hadis tu. Dia kata hadis ni daripada Ibn Majah, daripada ini dan ini. Tapi dia jatuhkan hadis tu. Bagaimana tuan sanad? Sebenarnya semua hadis sudah tercatat. Bukhari menjaganya dengan teliti. Muslim menjaganya dengan teliti. Dan Sahih Tirmizi. Kita tidak mampu untuk mengatakan, oh hadis ini hadis Bukhari. Nak masukkan ke tempat Bukhari akan terpantul dia. Kerana Bukhari sudah menjaganya dengan sanad-sanadnya. Dan oleh kerana hadis sudah ditulis ribuan tahun dulu, maka dia tidak boleh berubah. Kecuali kalau ada hadis-hadis yang baru yang dicipta. Itu pun tidak boleh dimasukkan ke dalam Muslim. Sebab hadis Muslim sudah diketahui sekian ribu banyaknya. Hadis Bukhari sekian ribu banyaknya. Dan kita ada syarat-syarat. Bagaimana hadis riwayat Bukhari. Bagaimana riwayat Muslim. Sehingga untuk mensahihkan sebuah hadis, dia ikut syarat-syarat riwayatnya Bukhari dan Muslim. Atau syarat riwayat Bukhari atau syarat riwayat Muslim. Jadi ilmu sanad, sehingga dijelaskan tadi, al-isnadu silahul mu'min. Ilmu sanad, ilmu mengenal hadis adalah senjata orang mukmin. Bagaimana kita nak berjuang kalau tak punya senjata mengenal sanad? Jadi mustahil. Sampai saya tersilap dalam buku saya, wa kana yada'u ala sadr. Ana mengatakan hadis riwayat Bukhari. Ana silap. Tetapi hadis Bukhari tak ada. Makna Bukhari ada. Jadi orang serang, subhanallah orang serang saya, tapi alhamdulillah lah kan. Sekurang-kurangnya saya katakan makna Bukhari. Tengok dalam internet, dia ajak berdebat lagi. Tapi saya tak suka berdebat sebab apa dia berdebat. Adino tu nasihat-nasihat. Betul kan? Bukan dia ajak debat. Mentang-mentang anda tahu, anda buat silap. Anda katakan hadis Bukhari sedangkan makna Bukhari. Anda nak serang anda. Itu salah. Apa untungnya? Jadi kesilapan akan dibetulkan oleh seorang kerana tidak mungkin kita katakan hadis Bukhari, kita katakan hadis Muslim. Tak mungkin. Kerana ada cara untuk memahaminya dan mengenalnya. Makanya sampai sekarang, hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, nak dimasukkan dalam Bukhari tak boleh. Orang akan kenal nanti. Kerana cara mengenalnya melalui ilmu sanad. InsyaAllah ilmu ni, bukan kita boleh dapat faham dengan sekelip mata, tak ada. Orang nak ambil PhD dengan ilmu sanad saja dapat PhD. Apalagi kita ni, ya satu jam takkan ataupun 10 minit boleh kenal. Tapi sabar, kalau diulang lama-lama kenal insyaAllah. Teruskan soalan dia. Sanad ilmu mengenal rawi. Sanad ilmu mengenal para perawi. Sanad ilmu sanad untuk mengenal siapa perawi-perawinya. Apakah perawi ini orang-orang yang siqah ataupun orang yang tidak siqah. Adapun yang ada penyakit, sah dan sebagainya, perawinya maka tidak boleh dipakai. Beri kepada sahabat. Ya? Jadi muslimin dan muslimah, apa salahnya satu masa kita tak secara langsung kita belajar ilmu sanad. Tak secara langsung insya-Allah. Kerana ilmu ni adalah senjata bagi orang mukmin. Insya-Allah. Ya, teruskan soalan. Ya, ada soalan yang lain? Ya, ambil soalan yang ada dalam potong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada 3 soalan Ustaz. Nombor 1, tolong jelaskan solat fardu yang mana ada qabliyah dan ba'diyah. Dan solat fardu yang mana yang tak ada qabliyah dan ba'diyah. Ambil yang satu dulu. Yang ada qabliyah, yang paling kuat sekali adalah salat fajar yang salat-salat tak pernah tinggalkan. Itu ada qabliyah. Yang tak ada qabliyah di antaranya adalah sembahyang maghrib. Tetapi kalau orang melakukannya sebelum sembahyang maghrib, bukan dikatakan qabliyah tetapi dikatakan hasanah, bukan sunnah, hasanah. Ini dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Adapun yang ada qabliyah ba'diyah seperti sembahyang apa dia ada qabliyah dan ba'diyah? Zuhur dan asar. Zuhur saja, asar tidak ada ba'diyah. Ya. Yeah. Adapun asar hanya ada qabliyah, ba'diyah tidak ada. Adapun maghrib kita adakan yang ba'diyah, qabliyah tidak ada. Adapun subuh langsung tidak boleh buat ba'diyah, tapi qabliyahnya dituntut sangat. Jadi itu di antaranya. Itu secara ringkas insya-Allah. Isyak ada ba'diyahnya. Qabliyahnya juga boleh dilakukan. Qabliyatul Isyak kalau dilakukan tak ada masalah. Ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Bazmul, di situ dijelaskan tentang qabliyah dan ba'diyah. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Cantik buku tu. Nanti apa salahnya saya pasarkan di sini supaya kita jadikan rujukan. Sekali-sekali kita bincang. Ya, itu cantik insya-Allah. Dan kata Rasulullah SAW, qaidul ilmu bil kitabah. Ikatlah ilmu kita dengan kitab. Kalau kita bincang gini saja tak ada kitab, besok kalau orang bertanya macam mana nak sampaikan? Dari kita sudah ajar umat supaya buat hujah. Kalau kita tak hafal hujah, sekurang-kurangnya kita menyimpan buku. Kita katakan kepada sahabat, ini dalilnya, ini dalilnya. Jadi sahabat kita tenang kan boleh beribadah. Kalau tak ada dalil, bagaimana nak beribadah dengan tenang? Jadi beribadah dengan tenang dengan adanya hujah dan dalil ataupun ilmu. Teruskan soalannya. Nombor 2, sekiranya seseorang memasuki masjid ketika azan baru habis berkumandang, menandakan masuknya waktu solat zuhur. Ada lebih baikkah dia mengerjakan qabliyah zuhur ataupun solat sunnah tahiyatul masjid? Atau baikkah dia duduk saja menanti qomat? Sekiranya dia khawatir solat sunnahnya akan menjejas waktu solat, bermakna solat sunnah belum habis, qomat telah dilaungkan. Jawapannya begini. Kalau kita sampai di masjid, utamakan dahulukan tahiyatul masjid. Sehingga Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hari Jumaat. Seorang sahabat terus duduk. Dalam keadaan berkhutbah, Rasulullah SAW sempat bertanya, hal salaita, adakah kau sudah sembahyang? Rasulullah SAW mengatakan, la. Kata Rasulullah SAW, kum fasalli, makun dan salatlah. Ini keutamaan tahiyatul masjid. Sehingga di antara asyratis sa'ah, tanda-tanda hampirnya kiamat, umat ini mengabaikan solat tahiyatul masjid. Cuma bila kita melaksanakan tahiyatul masjid, tiba-tiba sudah dikumandangkan iqamah. Kalau ikut tafsir Ibn Tabari yang menafsirkan surah Al-Fatihah, kita wajib membatalkan terus masuk dalam saf. Katakan kita sembahyang Allahu Akbar, tiba-tiba baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pada waktu ketiga itu, kalau ikut Imam Tabari, batalkan terus masuk dalam saf untuk dapat saf yang paling depan. Dan saf yang paling depan adalah saf yang paling baik. Kalau kita tak dapat mengerjakannya, maka kita boleh mengkodoknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mazbul selepas kita sembahyang zuhur. Maka kita boleh mengkodoknya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengkodok qabliyatul fajr setelah selepas sembahyang fajr. Jadi masalah kodok ini kita akan bincang nanti ya. Jadi boleh mengkodoknya. Jadi kalau boleh terus sembahyang tahiyatul masjid. Jangan sembahyang apa-apa dulu. Sampai di masjid, tahiyatul masjid dulu. Ya, kalau sempat, baru kita sembahyang qabliyatul zuhur misalnya. Kalau tak sempat, qabliyatul zuhur, kita boleh qada' lepas zuhur. Ini sudah dijelaskan dalam buku yang saya katakan tadi, yang ditulis oleh Syekh Mazmun. Wallahu a'lam, teruskan soalannya. Nombor 3, Ustaz. Ya. Seorang keluar rumahnya, Singapura, untuk tujuan musafir di Malaysia pada jam 10 pagi. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan banyak masjid. Sampai waktu solat zuhur, bolehkah dia solat berjamaah di masjid? Solat jamaah dituntut. Okey, mungkin alasannya saya musafir. Ya, walaupun musafir. Kenapa musafir tak boleh sembahyang jamaah? Kalau kita dah sampai di Malaysia, azan zuhur, kita pergi masjid. Maka kita sembahyang berjamaah dengan imam. Cuba kita nanti boleh disambung dengan sembahyang jamak qasar dua rakaat. Tak jadi masalah. Jangan nanti mentang-mentang musafir tak pergi masjid, pergi masjid. Pergi masjid. Sembahyang berjamaah itu afdal. Walaupun kita dalam keadaan musafir. Teruskan. Kalau jawapannya boleh, patutkah dia solat dengan cara tamam ataupun dikasar sahaja? Dia ada dua. Ini nanti jangan jadi isu ya. Ini nanti ustaznya dihukum. Dia belajar dengan ustaz sana lain, ustaznya dihukum. Oleh kerana setuju dengan ustaz sana. Ini sudah berlaku. Saya dah menyampah dengan ini semua. Sekarang saya tak boleh. Ustaz, ustaz mengatakan begini. Ustaz itu mengatakan begini. Anak murid ustaz yang belajar kat sana mengatakan ustaz tak betul. Itu gasak dia lah. Ya, kau dah pandai sangat hukum aku, kau orang jaga kat sini, ambil alih tempat aku. Itu lebih baik daripada buat kecoh macam ni. Ada dua caranya. Ramai ulama yang khilaf ni, tapi kita ambil dua dulu. Kata Ibn Taymiyah, sembahyang berjamaah itu wajib. Mensembahyang qasar juga wajib. Bagaimana saya sembahyang jamaah dengan imam sembahyang zuhur sedangkan saya nak mengqasar dua rakaat? Dan saya nak jamak lagi. Apa caranya? Okey. Oleh kerana Aisyah radhiyallahu anha, orang yang musafir, kalau tidak mengqasarkan solatnya, dia bid'ah. Lihat, takutkan bid'ah? Orang musafir, tak mengqasarkan solatnya bid'ah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah sembahyang tamam dalam musafir. Oleh kerana wajibnya mengqasar, sehingga Imam Tabarani mengatakan, siapa yang tahu ilmu sembahyang qasar, dia tidak qasar kafir dia. Lagi dahsyat. Tapi jangan ambil fatwa dia dulu. Sebab ini sensitif. Orang boleh barang dengan kita. Kita kafirkan orang. Sama seperti sembahyang kan? Jadi meninggalkan sembahyang dengan sengaja kafir. Okey, ini kita ketepikan dulu. Oleh kata Ibn Taymiyah membawa begitu hujah tentang wajibnya mengqasar salat dalam salat, maka dikatakan, maka qasarlah walaupun dengan imam. Bagaimana caranya? Katakan saya sembahyang zuhur dengan imam sembahyang zuhur. Saya sembahyang dengan imam bila imam lepas sembahyang tahiyat awal. Lepas sembahyang tahiyat awal, maka kita beri salam. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah. Kita dah sembahyang zuhur kan? Okey, sekarang saya nak sembahyang asar. Saya nak berjamaah pula. Boleh tak menggunakan imam yang sama? Maka kita niat sembahyang zuhur. Tadi dah selesai. Kita niat sembahyang asar. Ikut imam yang sama. Tetapi ada yang membantah, ulama membantah, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk menyempurnakan solat yang sedang dilaksanakan. Jadi kalau zuhur perkaat. Kenapa atas main dua rakaat? Ini semua khilaf yang dari dulu sampai sekarang tak selesai. Macam mana kita yang bodoh ni boleh nak selesaikan? Dua-dua hujannya kuat. Seperti sembahyang di belakang imam. Imam baca waladhalid amim. Ada orang belajar dengan orang-orang di tempat lain, wajib baca Fatihah. Ada orang belajar dengan imam ataupun kiai yang lain ataupun ustaz yang lain, tak wajib baca Fatihah. Dua-dua sah. Yang tak baca Fatihah kerana bacaan imam baca makmum, sah. Kerana niat imam dah bacakan untuk kita. Dan yang mengatakan tidak baca Fatihah itu batil, tidak sah kerana di Bukhari. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa tak baca Fatihah. Lihat. Jadi kita, kenapa kita boleh bersandar kepada ulama? Sebab ulama bawa Quran, bawa hadis. Seperti Ibn Taymiyah. Anta nak qasar, ia ada hujahnya. Anta nak tamam pun ada hujahnya. Jangan buat yang lain daripada dua cara ini. Sebab apa? Kita nak qasar, mentaati sunnah. Betul kan? Kita nak tamam, mentaati sunnah. Sebab kita tamam, imamnya tamam, kita tamam. Jadi kalau yang sembahyang tamam 4 rakaat, setelah beri salam, bangun. Dengan menyamakan, mengqasar sembahyang asar 2 rakaat. Itu boleh. Tapi nanti dah belajar dengan satu ustaz, kata ustaz tak boleh. Mesti 4 rakaat, kemudian 2 rakaat. Jangan dihukum ustaz tu. Kalau entah hukum, engkau bawa hujah dengan ustaz tu, kau boleh hukum. Tapi engkau hujah pun tak tahu, pinjam hujah sana lupa, pinjam hujah sini lupa, belajar ustaz sana lupa, yang lupa-lupa ni lama-lama jadi apa? Jadi tak betul. Jadi kita katakan kepada orang-orang yang suka berfatwa seperti ini, antum bukan ahli fatwa. Antum talibul ilm. Jangan suka fatwa sembarangan. Takut berpecah. Jadi yang bertanya tadi, ya, kalau katakan saya sembahyang zuhur, saudara Abdul Munif jadi imam, maka saya belum sembahyang asar ataupun saya nak niat sembahyang asar, dia bangun rekaan, selepas baca tahiyat awal, saya pun beri salam. saya pun bangun untuk sembahyang asar. Itu sah. Sah. Dan ini juga saya akan jadikan buku, insyaAllah, dan saya akan ambil nukilan-nukilan daripada antaranya buku Majmu'ul Fatawa oleh Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Jadi dua cara ya. Satu-satu imam, kita sembahyang dua rakaat. Dua rakaat, iaitu Zuhur dan Asar. Bagaimana dengan Maghrib dan Isyak? Lihat. Sebab Maghrib tidak boleh dikosor. Nak buat dua tidak boleh. Nak buat satu setengah juga tidak boleh. Macam mana nak buat satu setengah? Di mana setengahnya? Jadi kita katakan, bila rekaat ketiga, imam bangun, kita tak bangun. Kita baca tahiyat. Kalau kita dah habis baca tahiyat, kita sempat rukuk dengan imam paling-paling. Kan kita dah baca tahiyat, kita bangun. Tiba-tiba imam pun dah rukuk. Kita sempat rukuk dengan imam, maka kita dapat satu rekaat. Tetapi kalau tak sempat rukuk dengan imam, bermakna kita tak dapat rekaat. Kita cuba dapat berjamaah dengannya. Jadi, persoalan ni kalau tidak dipahami, boleh ditanyakan. Dan ini yang saya jawab. Jangan nanti bila dah dapat ustaz kemudian bawa hujah, anda kena perbandingkan hujah dua-dua ustaz ni. Tiga ustaz, empat ustaz dan lima ustaz. Perbandingkan. Ya, kalau tak faham, tanya terus. Ya. Kita tak boleh memperkatakan sesuatu yang tak, yang kita belum faham. Ya, kita lebih baik kita diam kalau kita tidak faham. Untuk menjaga agama ini, ya, kemaslahatan agama ini. Ya, teruskan. Iya. Tak jadi pergi. Ada urusan di luar. Iya. Salat asar ni jamak dua rakaat. Dua rakaat dia. Bukan jamak, dia kosor. Walaupun kita sudah sembahyang Zuhur di Singapura sampai di Malaysia, sembahyang asarnya adalah sembahyang kosor. Sekiranya Ustaz, kalau kita tak dapat pergi pula, kita dah kata ada jamak dalam ini. Jamak untuk asar. Maka waktu asar, katakan saya nak berangkat Zuhur. Saya pun jamak sembahyang Zuhur 4 rakaat di rumah ya. Kemudian saya pun sembahyang di jamak dengan asar 4 rakaat, tak jadi pergi. Sekali Hamzah mengatakan tak jadi pergi. Cancel. Ya, cancel. Maka kita tak perlu sembahyang Zuhur 2 kali dan tak perlu sembahyang asar 2 kali. Tidak ada sembahyang wajib 2 kali. Sehingga witir la witrani fil lail. Sembahyang witir yang sunnah muakkad pun tak boleh 2 kali satu malam. Jadi katakan kalau tak jadi pergi Saudara Hamzah, kita tetap tak sembahyang asar pada hari itu. Kalau kita nak masuk berjamaah, hanya sembahyang sunnah saja. Menambah pahala sembahyang berjamaah. Itu saja. Sebagaimana seorang sahabat, apabila dia sembahyang masuk dalam masjid, tiba-tiba dia apa? Terlambat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, siapa nak tambah dia punya pahala? Sebab sembahyang berjamaah 27 kali digandakan daripada sembahyang munfarid. Maka sahabat bangun, sembahyang dengan kawan ni, tapi dia sembahyang apa namanya? Sembahyang sunnah. Jadi boleh kita mengimami sembahyang wajib dengan niat sembahyang sunnah. Begitu juga sebaliknya, Mu'az bin Jabal dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai imam di kampungnya. Tapi kampung imam Mu'az ni dengan Rasulullah SAW tak jauh. Dan dia suka berjamaah dengan Rasulullah SAW. Dia mahu jadi makmumnya Rasulullah SAW. Maka dia sembahyang Rasulullah SAW. Lepas saja beri salam, dia terus ke kampungnya jadi imam. Dan dia jadi imam, riwayat mengatakan dia bukan sembahyang wajib tapi sembahyang sunnah. Dan di belakangnya, makmumnya semua sembahyang wajib. Lihat. Hadis ini adalah hadis yang sahih, bagaimana kita nak tentang. Kecuali kejahilan-kejahilan. Ya? Adapun Imam Tabrani tadi, mengatakan di antara alasannya kenapa kita tidak boleh sembahyang sunnah bila imam mengangkat takbir, kerana tidak ada dua jamaah dalam satu masjid. Tidak ada. Sehingga ada satu hadis lagi, mungkin saya sudah kuliahkan, malah buat kuliah dengan adakan buku. Kalau kita masuk satu masjid, imam sudah selesai solat. Apakah kita buat jamaah yang baru ataupun kita sembahyang munfarid? Rasulullah SAW mengatakan, Sallu kamara itu munusalli, solat kamu sebagaimana kamu dah solat. Jadi Rasulullah SAW pernah berurusan di Madinah. Sampai di masjidnya di Madinah, masjid Madinah itu, masjid Nabawi, jamaah sudah selesai solat. Rasulullah SAW tidak mendirikan solat jamaah di situ. Tetapi dia balik, dikumpulkannya, keluarganya sembahyang jamaah di rumahnya. Jadi sembahyang jamaah boleh, tapi tak boleh di masjid kerana takut membacai jamaah. Ibn Mas'ud. Pernah Ibn Mas'ud dengan kawan-kawannya. Ada urusan, tiba-tiba Rasulullah SAW sudah selesai sembahyang jamaah. Jadi Ibn Mas'ud, bila tengok orang dah selesai, dia tak buat jamaah yang baru di mana? Di Rasulullah SAW. Maka dia balik, bawa ke rumahnya, sahabat-sahabat sembahyang jamaah di rumahnya. Begitu juga Anas. Anas pernah datang ke masjid. Tiba-tiba orang selesai solat, Maka Anas tak bawa jemaah yang baru. Dikumpulnya kawan-kawannya sembahyang jemaah di mana? Di rumahnya. Jadi tidak boleh. Hadis ini adalah hadis yang kuat. Semua mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi itu melarang. Yang paling kuat adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau ada pun orang berhujah dengan hujahnya bin Baz ataupun Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin boleh. Beralasan seorang laki-laki tadi datang ke masjid, dia masbuk nak sembahyang sembahyang wajib, tiba-tiba tak ada kawan munfarid, maka disuruh seorang sahabat jadi makmum. Itu sembahyang sunnah. Itu bukan sembahyang wajib. Jadi untuk sembahyang wajib tidak ada dalilnya. Maka kita sembahyang sendiri-sendiri. Dan saya sudah nulis di belakang ya, patahkan hujah tu. Yang mana hadis Bukhari, Muslim, kata-kata Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Siapa kita dengan Bukhari, Muslim, Syafi'i, Maliki, Hanbali? Jauh sangat. Jadi kita imma sami'na wa ata'na ataupun kita diamkan diri, kita buat mana yang kita mampu. Itu lebih selamat daripada berlaku berbagai-bagai masalah, perpecahan dan sebagainya. Wallahualam. Ambil soalan seterusnya. Kalau jawapannya salat kasar, tolong Ustaz ajarkan cara dia. Salat kasar senang, 2 rakaat saja. Yang boleh dikasar adalah Zuhur, Asar, Isyak. Maghrib dan Subuh tidak boleh dikasar. Sama ada di jamak atau tidak di jamak. Ya, insyaAllah. Ya. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika baca doa akhir sujud, perlukah kita mula dengan akhir? Kita mula dan akhir dengan membaca selawat. Kalau membaca selawat, kita dah baca dalam tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir. Kalau baca hamdalah, kita dah mula tadi dalam doa iftitah, maka kita terus berdoa saja. Terus berdoa, ya. Dan ditutupi dengan selawat dan sebagainya, itu tidak perlu. Kita berdoa saja, itu lebih baik. Ya, lagipun kalau kita nak selawat dan sebagainya, nanti terlalu panjang sangat kan. Sedangkan kadang-kadang kalau kita jadi imam, panjang-panjang seperti ini, di belakang takut tak larat. Ya, insyaAllah. Tapi kalau sembahyang sendiri, panjang bagaimana pun tidak jadi masalah. Seperti qiyamul lail misalnya. Dipanjangkan sujud, itu tak ada masalah. Yang saya maksudkan, kalau jadi imam, janganlah panjang-panjang sangat. Kadang-kadang ada orang yang tak sujud, tapi bongkokkan kat kursi, lama-lama dia tak tahan nanti. Takut dia tersungguh pula. Okey, teruskan sahabat. Ustaz, kita berwuduk dan ke masjid. Bila masuk di masjid, ketika solat, kita solat wuduk dahulu atau solat tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid dulu. Berkali-kali saya katakan tahiyatul masjid dulu. Soalannya mungkin tadi tak jelas tapi saya jelaskan. Ustaz, saya sudah berwuduk tapi di rumah saya tadi tak sembahyang sunatul wuduk. Saya terus ke masjid. Sampai di masjid, apakah saya sembahyang tahiyatul masjid dulu atau sunatul wuduk? Tahiyatul masjid dulu. Kemudian qabliyah dulu. Ya, itu lebih afdal. Kerana itu yang dituntut. Wallahu a'lam, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu merokok itu haram. Bagaimana hendak menegur salah satu ahli keluarga, contohnya ayah, ibu atau adik-beradik untuk berhenti merokok? Terima kasih. Pertama ilmu lah ya. Saya di belakang tu dah menulis hukum merokok. Bacalah, belilah bukunya. Kalau anda nak katakan kepada mak anda atau bapa anda, mak anda atau bapa anda merokok, mak hukum rokok haram. Anda mufti ke beri fatwa sendiri? Ayah, rokok haram. Anda bukan mufti. Salah silap, bukan dapat apa. Bapa anda, kerasi anda penampah. Tetapi, ayah, semalam saya beli buku. Dalam buku ni mengatakan begini. Cuba ayah baca. Kalau salah, beritahu saya buku ni. Kan? Sebab ada seorang sahabat, dia tak boleh tahan. Macam mana nak tegur ayahnya? Tiba-tiba dia taruh buku di atas meja. Bapaknya tengok, bapaknya tak baca. Okey? Lepas 3 hari dia ambil. Ayah, saya semalam beli buku. Dalam bukunya begini-begini. Jadi dia tanya dengan ayahnya. Ayahnya terpingat-pingat. Okey ayah, ayah baca. Nanti beritahu saya. Apakah buku ni betul tak betul? Lepas 3 hari ayahnya bercakap. Buku ni betul. Lama-lama ayahnya cuba tinggalkan rokok. Dia nak sampaikan. Dia tak tahu macam mana nak sampaikan. Tetapi dengan buku yang sudah diatur, dia boleh dapat apa, membujuk bapaknya tinggalkan. Ada separuh cakap, aku tahu rokok haram, tapi kalau aku tinggalkan rokok, engkau pun kena lempang nanti. Apa? Akalnya berubah. Tak dapat rokok saja, bingung dia. Ya kan? Bagaimanapun kita usahakan supaya dia meninggalkan. Dari kita doakan sahabat-sahabat kita yang merokok supaya meninggalkan rokok. Saya tahu ada orang yang memang berusaha nak meninggalkan rokok tetapi dia tak berdaya. Selagi dia mengatakan bahawa rokok itu haram, insyaAllah dia masih selamat. Jangan nanti oleh kerana dia masih merokok tetapi dia apa terus mengatakan halal. Itu tidak boleh. Ya. Jadi berdoa kepada Allah Taala supaya Allah menjadikan kita benci kepada rokok ni. Allah saja yang boleh menolong kita. Ya. Iya. Begitu juga orang yang kencing manis, yang makan gula pun mati, tak makan gula pun mati. Begitu juga orang yang darah tinggi kolesterol, orang yang penuh kolesterol badannya pun mati, orang yang tak ada kolesterol darah tinggi pun mati. Begitu juga penyakit-penyakit lainnya, betul kan? Tetapi kalau dilarang, larangan kita sami'na wa ta'na. Okey, rokok. Kenapa rokok diharamkan? Kerana banyak sebab-sebab rokok diharamkan. Pertama, membazir. Betul kan? Okey, apa khasiat rokok? Vitamin apa ada dalam rokok? Beritahu saya. Sahabat, beritahu saya. Mana vitamin yang kita perlukan dalam rokok? Beritahu saya. Mana dia? Vitamin tak ada. Ha. Ikut kajian saintis di Thailand, ada 4,000 kimia dalam rokok yang tak diperlukan satu pun jenisnya di dalam tubuh kita. Okey. Kedua, kalau kita beli benda-benda yang tak diperlukan oleh tubuh kita, sebaliknya mendatangkan mudarat, apa hukumnya? Membazir. Apa hukum membazir? Ikhwanu syaitan. Ikhwanu syaitan. Okey. Satu lagi. Di dalam hadis daripada Umar bin Khattab, kullu muskirin khamrun, qaliluhu aw katsiruhu. Sesuatu yang dihisap, yang disedut, mengandungi bahan mabuk, itu khamar. Sedikit atau banyaknya. Okey. Syarab dalam bahasa Arab, sedut atau minum. Okey. Yashrabu dukhan. Minum dukhan ke sedut dukhan. Dukhan tu rokok. Dua-dua syarab. Jadi kalau dikatakan syarab yang mengandungi dadah, banyak atau sedikitnya, itu dikatakan haram. Okey. Kalau betul, dalam rokok itu mengandungi, dikatakan khamar. Dikatakan khamar, Quran mengatakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu wal rijsun min amali syaitan fajtanibu. Quran mengatakan, pertama arak, sesungguhnya arak. Judi, tenun, berhala. Amalan syaitan, taklah kamu tinggalkan. Semoga kamu berjaya. Jadi arak disebut. Dan di dalam hadis, al-khamru ummul kabair. Arak itu, benda yang memabukkan itu, ibu segala kejahatan. Kejahatan dua. Kejahatan yang merosakkan kita secara fizikal dan satu lagi secara spiritual. Ia ni segi ibadah. Kita katakan seperti fizikal kita. Apakah akibat daripada dadah ni? Dadah rokok. Macam-macam penyakit. Kanser itu, kanser ini. Dan Quran mengatakan, walatul kubi aidikum ila tahluka. Jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi, saya katakan kepada sahabat-sahabat yang masih berokok, sabarlah ya. Dan minta kepada Allah SWT supaya Allah jadikan kita benci kepada rokok. Dan jangan dihina sahabat kita yang masih merokok. Tolonglah. Jangan diumpat di belakang. Oh, saya tengok si bulan tu depan ustaz tak merokok, belakang ustaz merokok. Munafik. Jangan. Ada seperti itu. Saya macam nak tampar je. Jangan, Syekh. Sahabat itu dah tahu hukumnya tetapi tak berdaya untuk meninggalkannya. Ya kan? Jadi kita doakan saja. La darara wa la dirar. Dan dalilnya, la darara wa la dirar. Jangan kamu membahayakan diri kamu dan membahayakan diri orang lain. Dan di antara yang membahayakan diri orang lain apa dia? Paling-paling anak anta, isteri anta, anta hari-hari merokok depan dia, subhanallah. Boleh datangkan bahaya kepada dia, betul kan? Itu Ustaz, kami pun tak nak makan. Itulah. Daun terbakar. Mudah-mudahan apa yang kita kuliahkan ni memberi kebaikan kepada semua ya. Dan jangan tersinggung yang merokok. Kami hanya memenuhi perintah Rasulullah SAW. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Cukuplah ya. Ada ada riwayat hadis daripada Ahmad. Iya. Dari jalur Tirmizi mengatakan bahawa sesiapa yang ketagih sesuatu barang, Allah tidak akan memandang dia di hari akhirat. Iya, kalau ketagihan itu membawa kepada kerosakan. Pertama, kepada akidah. Kedua, kerosakan kepada pahala yang kita amalkan. Ya. Oleh kerana waktu kita dah sampai di sini, soalan-soalan tu boleh dijaga dan disimpan. InsyaAllah, minggu depan kita boleh jawab. InsyaAllah. Tahun depan. Ya. Tahun depan kita jawab. Besok dah tahun depan. Jadi, mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita dan beri kita ilmu-ilmu manfaat. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Dicatat ya sampai di mana kita hari ini. Ya. Muslimah Jadi ada satu pengumuman berkenaan orang yang ikut saya umrah. Saya memilih Primula untuk membawa kita ke mana? Ke umrah pada tahun hadapan, pada bulan 6 ya. Kita insyaAllah Singapura Jeddah, Jeddah kemudian Madinah ataupun Madinah Mekah. Kemudian daripada Mekah kita akan ke Amman, Jerusalem, kemudian ke Riyadh terus ke Singapura. Bermakna kita akan pergi Amman dan pergi Jerusalem kerana kita nak melawat Masjidil Aqsa. Ya. Adapun hotel Madinah, kita cari hotel yang paling dekat kerana kita pergi musim panas. Kita cari hotel yang paling dekat, bermakna hotelnya mahal lah. Kenapa? Kita takut nanti jauh sangat panas. Jadi oleh kerana mungkin hotelnya mahal, dua orang satu bilik, ya, 4,280 termasuk tambang lah ya. Untuk tiga orang 4,080. Kalau satu bilik empat orang 3,980. Kanak-kanak tanpa katil dua. Ala kuliah nanti baca di sini. Kalau kurang faham, tanyakan kepada kami di kuliah akan datang. Sebab waktu kita dah habis. Dapatkan borang ni. Sama ada nak pergi tak pergi, boleh dapatkan borang ni di belakang. Ya. Adapun daurah, tempoh hari pihak polis dah luluskan kita punya permit. Walaupun katakan sekarang kita tak payah permit, kami akan tetap minta permit. Dan pihak jamiah sudah memberi ruang untuk kita pada 29 hari bulan Januari. Daurah kita setelah dapat permit dan diluluskan, insyaAllah kita akan adakan pada 29. Dan perkara yang penting di antara yang saya katakan tadi akan kita bincangkan tentang al-wala' dan al-bara'. Sebab kita berpecah di antaranya kerana kita tak tahu al-wala' dan al-bara'. Dengan siapa kita nak berbara' dan dengan siapa kita nak berwala'. Jadi insyaAllah di antara yang paling penting kita ketahui tentang al-wala' dan al-bara'. Tentang manhaj walaupun diulang itu ada kebaikannya. Wallahu'alam, dan kalau ada apa-apa pertanyaan kita sambung di kuliah akan datang. Wallahu'alam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama insyaallah.